Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikatihi alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalimat yang paling layak diucapkan di awal setiap kegiatan seorang muslim adalah memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dan juga yang kedua menyusul membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, hari Rabu atau setiap hari Rabu kita membahas, sebenarnya ini kelas hadis ya. Salah satu substansial bahasannya adalah buku-buku atau buku dosa-dosa besar. Tentu kalau selesai buku ini akan berlanjut. Dan kita sedang membahas rukun Islam sebenarnya. Dan kita berada di rukun Islam yang kedua, masalah sholat. Dan dosa-dosa besar ini itu pecahan daripada bahasan doa-doa sebelum salam. Yang Nabi SAW bersabda sebelum salam itu, wa'udzu bika minal ma'thami wal maghram, dan jauhkanlah kami dari segala jenis dosa dan juga terlilit hutang. Maka dari kalimat dosa inilah sebabnya saya mengambil inisiatif membedah buku Imam Adz-Dzahabi dengan izin Allah yang terdiri dari 90 sekian dosa-dosa besar, 76 yang beliau pastikan dosa besar, sisanya itu beliau mengatakan kemungkinan besar masuk dalam kategori dosa besar karena banyaknya ancamannya di akhir-akhir buku ini tentunya. Jadi nanti selesai ini insya Allah kita akan kembali lagi melanjutkan bahasan bab sholat. Jadi yang lalu-lalu kalau teman-teman yang sudah ikut, ini sudah berjalan kurang lebih tahun ketiga bahasannya. Memang sudah tiga masjid ya, dengan berpindah-pindah. Tadinya di masjid Baitul Ihsan di Bank Indonesia, kemudian pindah ke Al-Azhar Kebayoran, baru sekarang pindah lagi ke Nurul Iman Blok M ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan berpindahnya pun tidak akan mengendurkan semangat kita nuntut ilmu. Sudah selesai membahas rukun Islam dua kalimat syahadat pada saat itu, panjang lebar saya jelaskan. Nanti juga kedepannya akan ada banyak singgungan-singgungan berhubungan dengan masalah itu, pengenalan tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian bab sholat. Di bab sholat ini sudah panjang lebar dulu saya bahas tentang fadilah sholat, fadilah wudhu, fadilah saf. Kemudian kita pernah praktekin tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Waktu itu hampir satu masjid saya ajak untuk partisipasi, untuk ikut ya, menunjukkan cara saf dan sholat yang benar. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat dan masuk juga ke bacaan-bacaan sholat sudah kita rincikan dari dua iftitah yang kurang lebih 7 atau 8 macam. Dua ruku, dua sujud, dua i'tidal, juga tidak kurang dari 6-7 macam, dan sampai 13 macam doa sebelum salam. Salah satu bahasanya adalah dosa-dosa besar ini sebelum salam itu. Jadi kalau kita sudah tahu dosa-dosa besar, berarti selain ini adalah dosa-dosa kecil yang bisa dibersihkan dengan wudu, dengan sholat, dengan istighfar, bakti dengan orang tua, semua jenis kebaikan kita kerjakan itu bisa mengampuni dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar yang sedang kita bahas ini, dan bagi teman-teman yang belum sempat ikutin, ada di YouTube insya Allah atau di web saya di www.khalidbasalam.com, tinggal diikutin. Ada dari dosa besar 1 sampai sekarang ini kita sudah bahas malam ini insya Allah ke 71 gitu kan. Jadi nanti di situ akan ada bahasan panjang lebar, Anda bisa download gratis. Baik, dosa besar ke-71 adalah menahan kelebihan air. Jadi Imam Adz-Dzahabi menulis dalam bahasa Arab itu menahan fadlul ma' ya. Jadi man'u fadlul ma', sengaja menahan kelebihan air. Seperti biasa sebelum saya baca dalilnya, saya akan masuk dalam mukaddimah agar lebih jelas apa yang dimaksud. Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasanya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu ya cara untuk mendapatkan amal jariyah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Intinya fisikal, bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariah, di antaranya makanan dan minuman. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya, kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah apa? Kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup. Jadi begini, orang tua kita semua, bapak ibu sekalian, orang tua kita, seperti saya, orang tua saya misalnya, pada saat saya ceramah di masjid ini, saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah insya Allah, bila diikuti dengan keikhlasan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Orang tua saya panen pahala saya. Kenapa bapak ibu sekalian? Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya, dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar, dan akhirnya saya bisa hidup, maka itu menjadi amal jariah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Perbuatan apa dalam Islam yang khair? Khair ini yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja nih. Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual, puasa sunnah, zikir, ngaji, bukan. Karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya, dan ringan, sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan. Apa jawaban Nabi SAW? Tut'imu ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal. Memberi makan umumnya. Dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis ini, di mana Nabi SAW menjadikan amal yang paling baik, besar pahalanya dalam Islam, ternyata memberi makan dan minum orang lain. Kok bisa? Bukankah dalam secara akal kita, kalau kita makan dan minum, kan habis gitu kan? Ternyata yang dibuang oleh tubuh itu yang tidak dibutuhkan saja. Yang jadi, mohon maaf, air seni kita, air kencing dan buang air besar, jadi tinja itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi yang dibutuhkan diambil, diserap. Gitu kan? Dia akan menjadi bagian daripada otot-otot, urat-urat yang memang membutuhkan ya pembaharuan, atau bahkan menjadi bagian daripada darah di tubuh kita dan seterusnya. Tubuh kita terdiri dari 75% air. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'alna minal ma'i kulli syai' hayy." Kami jadikan dengan air itu segala sesuatu bisa hidup. Dan memang seperti itu. Manusia bisa hidup dalam sebulan tidak makan. Tapi manusia gak bisa hidup kalau sebulan gak minum. Bukan sebulan, seminggu gak minum. Makanya para sahabat, beberapa riwayat menyebutkan seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan waktu beliau datang ke Mekah untuk mencari tahu berita tentang Nabi SAW, saking khawatirnya kalau beliau mengaku mau cari Nabi, karena semua orang yang datang dari luar Mekah mencari Nabi Muhammad SAW waktu zaman di Mekah itu digebukin atau dipukul. Dia dari suku Kifar, dia khawatir. Maka dia bilang, karena khawatir saya ditahu orang asing, saya juga kalau beli nanti retorika bahasa saya berbeda, maka saya minum air zam-zam. Dan selama beberapa hari dia tinggal di Mekah itu, 2 minggu cari Nabi SAW, 2 minggu minum zam-zam, gak makan apa-apa. Dan bisa, itu kan, minum air. Beberapa sahabat juga dalam riwayat Bukhari menjelaskan, mereka pernah tinggal di Mekah selama sebulan tidak minum kecuali air zam-zam. Bisa hidup. Apalagi memang zam-zam punya kelebihan. Ya, zam-zam itu kata Nabi SAW adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dan mengenyangkan. Tapi intinya air, gitu kan? Intinya air. Fungsi air banyak sekali, kan gitu. Tadi kalau kita masuk makanan dan minuman dulu, memberikan makan dan minum dalam Islam ini sangat besar pahalanya, sebagaimana saya jelaskan, dan termasuk amal jariah. Dalam Islam ada beberapa kegiatan yang kita disuruh untuk memberikan makan dan minum orang, seperti misalnya membuka puasakan orang lain. dengan minum dan makan dan dijanjikan pahala yang besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang buka puasa tadi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanen pahalanya satu kota Madinah di zaman khilafah beliau dengan air. Dengan air. Jadi zaman khilafah beliau di akhir hidupnya, atau maaf, di akhir khilafahnya beliau, beliau sempat di akhir Ramadan juga, bukan di akhir khilafah, mohon maaf, di akhir Ramadan, dia salah satu tahun khilafahnya beliau, beliau sempat ingin membuka puasakan orang. Sudah mau habis Ramadan, ingin dapat pahala. Waktu itu beliau jadi khalifah, jadi raja. Diiklankanlah di Madinah, ya dia bilang pada pembantunya, gulamnya, tolong iklankan kalau saya akan buka puasakan orang. Ingin cari pahala, orang semua diiklankan. Amir Mukminin bin Khattab mengundang buka puasa. Orang-orang pada berbondong-bondong datang. Yang undang siapa? Raja. Yang orang bayangkan ini akan ada kambing bakar, yang akan ada ini, akan ada itu, macam-macam. Raja yang undang. Gitu kan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu sudah ngumpul semua jemaahnya, oh, masyarakat depan rumah Umar, Umar menyuruh membagikan gelas-gelas yang zaman itu memang terbuat dari tanah liat. Kemudian dibagikan satu-satu. Dan disuruh antri di sumur. Gitu kan? Karena memang mereka minumnya di sumur waktu itu. Tidak ada sumber air yang lain gitu kan. Mereka antri di sumur, lalu mereka ambil isi air masing-masing di sumur itu. Antri kemudian sambil duduk. Setiap kali seseorang di antara mereka dituangkan air di gelasnya, mereka berkata, mungkin sebentar keluar kurmahnya, makanannya, dan seterusnya. Begitu terdengar azan, kata Umar kepada pembantunya, sampaikan kepada seluruh muslimin, silakan berbuka puasa dengan air yang ada di tangan mereka. Maka dia pun mengatakan, silakan buka puasa, dan selesai segelas air ini, maka selesai buka puasanya Amir Mukminin. Gitu. Orang akhirnya bubar, tapi pada saat itu orang faham Umar bin Khattab ingin mencari pahala orang, gitu kan? Ingin mencari pahala saja. Dan ini sudah saya tekankan, kalau menjelang Ramadan, Anda juga bisa ikuti pengajian saya di YouTube, ada judulnya Dahsyatnya Ramadan. Salah satunya itu kalau tiba Ramadan, ikhwah, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, ya, air mineral, berapa harganya? 20 ribu? 30 ribu, 20 ribu rupiah kalau nggak salah ya. Air mineral gelas, isinya berapa? 40 sekian. Baik, kalau kita bagiin di masjid, satu orang minum satu gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Nah, itu luar biasa, hanya dengan 20 ribu rupiah. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan, padahal itu termasuk selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW dan juga merupakan ciri para nabi-nabi, mereka itu paling senang mengikram tamunya. Dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, ya, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum dalam Islam ditekankan sekali. Karena itu juga termasuk, ya, amal ibadah, amal jariah dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua sisi pahala yang didapatkan selain amal jariahnya, di selama dia makan dan minum, kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi, orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih ASI, kemudian dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ, dan seterusnya. Jadi amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya gitu. Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu. Termasuk, ya, yang dianjurkan adalah sering-sering, ya, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu. Subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini. Sampai saya dibisikin Ustaz, setelah saya nonton di YouTube ceramahnya Ustaz tentang traktir, ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran gitu. Jadi gak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustaz ya. Oh iya, amal jariah. Kan gitu, memberikan makan orang. Bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang, kemudian ada yang jelas pasti ya, makanan minuman yang dimakan dan diminum itu pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya, enggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi kalau dasarnya yang kita berikan makan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa, makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya, ya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau enggak pernah makan sendiri. Pasti habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh Bin Baz hafizahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal. Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, ya, rumahnya dia, di belakang atau di samping rumahnya itu ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari beliau menyiapkan makan siang dan makan malam untuk 600 orang. Setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari. Atau 1200 porsi lah ya. Kalau orang yang sama makan siang dan makan malam. Sampai-sampai beliau bukan mengundang ya, enggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir, 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai belum meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya? Kadang-kadang kita subhanallah, makanan kita taruh di kulkas sampai rusak, gak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah dibungkus, gak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, Ya bna Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya berikan, bukakan rezeki itu. Kita kalau mau otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan terus langsung dibagi. Dibagi langsung pada saat itu, nih bagi sama teman misalnya, atau kita porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain, nih saya beli satu bungkus makanan 10.000, beli satu bungkus yang lain khusus kasih fakir miskin sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu, langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya tuh. Ada kakak ipar saya di Ternate, saya pernah ceramah di sana. Waktu itu kebetulan agak malam pulangnya, sekitar jam 11 hampir jam 12 malam. Saya pulang dari ceramah ke rumahnya, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suara seng belakang rumahnya ribut, ada seperti batu yang jatuh. Lalu saya tanya, apa ini? Dia bilang, ini mangga saya baru jatuh, matang, enak nih. Orang sana bilang mangga madu, di sini orang Jakarta bilang mana lagi kali ya. Jadi ada titik-titik madunya. Baiklah, diambil satu, memang benar manis luar biasa, Masya Allah, sampai dipotongin makan. Tapi ngobrol-ngobrol, akhirnya ngobrol masalah mangga itu. Sempat dia ucapin kalimat, saya yakin dia tidak bermaksud apa-apa, gitu kan? Karena dia sangat polos ceritain gitu. Dia bilang, alhamdulillah pohon mangga ini sepanjang tahun berbuah, sepanjang tahun berbuah. Jadi nggak pernah berhenti buahnya. Saya tanya kenapa? Kok bisa sepanjang tahun dikasih bibit tertentu atau ada apa? Dia bilang enggak. Saya nggak pernah urus di belakang rumah tuh. Jadi memang tertanam, dia pohon ini makan minum sendiri dari tanah gitu. Saya nggak pernah urus pohon ini. Tapi saya tidak pernah larang orang metik. Siapapun mau ambil silahkan. Oh gitu, baik. Besok selesai sholat subuh, saya ke belakang rumahnya ngeliat pohon mangga itu. Pohon mangga itu tingginya cuma 3 meteran mungkin, tidak terlalu tinggi ya. Bukan pohon yang beringin besar, cuma pohon mangga 3 meter. Tapi Masya Allah buahnya itu saking banyaknya dan lebatnya, itu sampai tergelantung jatuh kesentuh tanah di sekitar situ. Banyak sekali. Dan ternyata pohon itu memang setengahnya itu berada di luar temboknya, setengah ada di dalam temboknya. Jadi yang di luar temboknya itu dibiarin saja, mau anak-anak pulang sekolah diambil, mungkin ada orang yang ambil, dipetikin, dijual, dia biarin aja. Gak ada masalah, bagi. Subhanallah, karena itu buahnya gak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Banyak orang gak paham nih masalah poin-poin seperti ini. Dia mikir dengan cara menahan, ya, kalau kita istilahkan kalau uang itu ditabung terus-menerus, tidak diinfakkan, itu berarti dia akan kaya. Keliru. Dalam Islam sebaliknya tuh, makin rutin dikeluarkan di jalan Allah, maka makin banyak dia datang. Riwayat Bukhari menjelaskan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, beliau pernah satu malam kedatangan keuntungan satu peti koin emas, ya, satu peti emas, ya, terdiri dari koin-koin emas. banyak sekali. Beliau duduk depan emas tersebut sambil merenung, istrinya datang, kenapa? Dia bilang, ini saya belum pernah untung sebanyak ini. Saya tidak mungkin ya mau membiarkan dia nginap di rumah saya malam ini. Bantuin saya. Dibantuin, ditaruh di karung-karung kecil-kecil gitu, dibagiin semua. Tidak ada yang diambil sama dia. Keuntungan dasar yang biasa dia dapat ada, tapi ini keuntungan lebih yang tidak masuk di akal gitu. Dia merasa jangan sampai Allah uji dia, diambil, dikeluarin semua, infakin. Besok datang 2 peti. Besok langsung spontan. Saya tidak menantang antum bilang terima gaji 5 juta langsung infakin 5 juta ya. Tapi kalau ada yang mau coba boleh lah. Tapi ini butuh keyakinan benar nih, keluarin gitu kan. Pada saat itu Abdullah bin Umar memang mengeluarkan, luar biasa beliau keluarkan, datang besok 2 peti, ini riwayat sahih. Beliau infakkan besok 2 peti, dihabisin sama istrinya sibuk membagiin, lusanya 3 peti. Keluarin 3 peti, lusanya lagi 4 peti, sampai terus begitu tiap hari. Setiap diinfakkan habis, datang double. Datang terus. Saya kasih contoh kecil. Kalau antum sempat diamanahkan oleh Allah, tapi melalui manusia biasanya ya. Misal, ini saya titip ya, uang. Tolong diinfakkan untuk masjid sana. Atau ini saya mau ikut apa, ikut kegiatan kurban atau apa. Antum jalanin coba deh. Kalau antum jalanin amanah itu, yakin itu bertambah terus. Bertambah terus gitu. Saya subhanallah coba jalankan, nih ada program ini di setiap ceramah saya. Kurban misalnya, kemarin kurban begitu. Baik, ini nomor rekeningnya. Hari pertama saya iklanin 2 seminggu gak ada berita. Setelah itu sampai saya nyatatnya itu buru-buru gara-gara terlalu banyak yang masuk. Ini saya sudah transfer sekian, terus masuk gitu kan. Tahun lalu saya jalankan cuma memberikan kepada teman-teman di yayasan di Makassar, saya sembelih sendiri, kemudian di Jawa Tengah itu dijalankan sama teman-teman yang saya amanahkan, ada murid saya di sana, kemudian berjalanlah. Alhamdulillah tahun ini malah double lagi, terus-menerus begitu. Jadi makin kita jalankan tuh, makin luar biasa itu. Begitu terus. Ya, begitu terus. Sekali kita berhasil mendidik 1-2 anak, Allah kasih anak yang ketiga. Berhasil lagi, Allah mudahnya punya anak yang selanjutnya dan seterusnya. Begitu terus. Begitu pula ini kalau ada orang yang mau poligami. Sukses dulu yang pertama, baru Allah kasih yang kedua. Kalau satu masih berantakan kemudian mau bicara hak peto gitu kan. Saya laki-laki harus bisa, gak boleh kamu gak terima gak usah. Itu dari mana hukumnya? Gak bisa. Suksesin dulu insya Allah, Allah akan kasih jalan. Tapi itu bukan bahasan kita. Nanti jadi panjang lagi. Jangan ada yang tanya poligami sebentar ya. Ini bahasa menahan air. Kemudian termasuk juga amal jariah selain membuka puasakan orang, memberikan makan tadi tamu, mentraktir teman-teman gitu kan. Juga termasuk ya, menyiapkan fasilitas air itu sendiri. Seperti misalnya sumur. Kita berapa kali dulu dalam pengajian, tapi masjid sini memang belum. Saya punya beberapa teman-teman di Sulawesi Tengah kemarin dengan di Jawa Tengah itu, kita mengadakan penggalian sumur. Penggalian sumur ini subhanallah sampai saya terharu, ada satu kampung di Sulawesi Tenggara itu. Jadi daerah Kendari ke dalam sana gitu kan. Itu di satu perkampungan yang jauh. Kebetulan ini sekretaris yayasan saya. Ya, saya punya yayasan di Makassar alias As-Sabat. Ini sekretaris saya sendiri yang berangkat ke sana. Dia bilang, "Ustaz tahu, waktu kita belum buatin bendungan sumur ini, kebetulan ini bukan sumur waktu itu. Ada mata air tapi agak tinggi di atas gunung gitu ya. Kemudian itu selama ini masyarakat harus naik sekitar 3 kilo untuk ngambil air, kemudian untuk hidup, untuk masak. Enggak ada sungai di situ. Enggak ada sungai, air hujan pun ada tapi ya kalau hujan kebanyakan diserap sama gunung-gunung dan pohon-pohon yang ada. Intinya masyarakat hidup dari mata air itu." Terus dia bilang, "Saya datang mau gali sumur agak susah," ditunjukkan mata air tersebut. Lalu dengan biaya kalau enggak salah itu 4,5 juta yang terkumpul swadaya dari beberapa jemaah pengajian saya, alhamdulillah saya iklanin itu, kita buatin deh di bendung itu, mata airnya dibuatin ya saluran yang benar, dibuatin selang yang apa namanya? Pengaliran yang bagus sampai turun ke bawah ke perkampungan mereka, dan itu kita letakkan pas dekat masjid. Masjid ini selama ini kalau mau wudu naik 3 km ke atas, mau mandi naik ke sana, mau masak naik ke sana, itu diturunin airnya sampai ke masjid tadi. Akhirnya masjid ini di baknya terisi air selalu kena mata air, masyarakat juga tinggal jalan 10 meter, 20 meter sudah bisa ambil air, masjidnya jadi bisa hidup dan seterusnya. Sampai saya waktu saya disampaikan, betul-betul saya terharu waktu itu. Dan saya sampaikan kepada jemaah saya, alhamdulillah Allah mudahin yang sempat berinfak ini, luar biasa pahalanya. Selama air itu mereka pakai wudu, mereka pakai sholat, mereka pakai ya mandi, mereka pakai masak, berapa banyak pahala yang didapatkan. Makanya kalau ada proyek-proyek menggali sumur itu lakukan, itu kan, jalankan. Dan sampai sekarang alhamdulillah kami masih menjalankan proyek sumur itu dengan 4,5 juta. Kalau ada di antara Anda yang masih berminat untuk ikut, bisa insya Allah hubungin saya nanti setelah taklim. Nanti akan saya alokasikan ke beberapa lokasi dan nanti akan ada laporan. Laporan dari yayasan yang berbentuk foto, daerah mana, siapa saja yang terima, kemudian difoto pada saat penggalian, difoto pada saat diletakkan ya batu-batu semennya, kemudian pada saat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Dan sekarang kita masih cari memang di daerah-daerah yang terpencil. Tapi itu diantaranya, itu termasuk amal jariah yang luar biasa gitu. Baik, begitu pula pada saat kita mengalirkan air ini, ya, semua ini berpahala ya. Jadi kita harus tahu dulu satu poin, semua di muka bumi ini, apapun yang kita niatkan baik, maka itu bisa masuk dalam kategori hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan itu ada pahala. Misal ada hewan nih, lalu kemudian kita kasih minum. Hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang sempat turun ke sumur karena hausnya dia di padang pasir dari Bani Israel nih. Dia turun lalu dia minum pakai sepatunya. Begitu hausnya hilang, dia keluar dari sumur, didapatkan anjing karena hausnya anjing itu sampai lidahnya ngulur ke tanah. Maka dia pun mengatakan, ternyata anjing ini haus sebagaimana saya haus dulu. Lalu dia turun ke sumur, diambil air, diminumkan anjing tersebut. Allah ya memasukkan dia ke dalam surga karena meminumkan air kepada anjing. Itu pahalanya, binatang, gitu kan? Binatang. Jadi di sini kita bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala. Binatang-binatang yang minum, manusia yang minum, bahkan kata Nabi SAW, tidak ada dalam hadis Bukhari juga, tidak ada seseorang pun yang menanam sebuah tanaman, kemudian burung, serangga, ya, serangga-serangga atau mungkin ulat, gitu kan, manusia yang memakan sesuatu dari pohon tersebut, daunnya kah, buahnya kah, atau orang bernaung di bawahnya karena takut panas, kecuali dia akan dapat pahalanya. Burung hinggap makan sesuatu dari pohon itu dapat pahala. Jadi luar biasa nih. Dalam Islam ini luar biasa kesempatan mendapatkan pahala. Jadi ini luar biasa, jadi sangat luas. Nah, menyiapkan fasilitas untuk makhluk itu adalah pahala yang besar. Tapi sebaliknya, kalau menahan fasilitas itu malah dosa besar. Enggak boleh. Gitu kan? Kita punya sumur nih, enggak mau dikasih ke orang lain. Lagi kebetulan kering, enggak boleh ambil. Maka pastikan nanti akan jadi masalah tuh. Selain menahan air itu tidak diberikan kepada orang lain yang memang bukan milik dia, kebetulan saja di rumahnya misalnya sumurnya. Maka itu sudah dosa besar sendiri. Imam Madzhab masukkan menahan kelebihan air, orang lagi butuh kita enggak kasih. Ini berhubungan terutama dengan masalah ada sumur atau orang memang lagi butuh gitu kan, lagi musim pecuki kayak sekarang banyak yang kering. Maka itu dosa besar dan dipastikan nanti airnya juga akan hilang tuh. Akan hilang. Saya diceritakan oleh salah satu kerabat saya di Surabaya waktu itu, dia punya sumur di depan rumahnya. Dia bilang sumur ini gak pernah kering, subhanallah, biar musim panas. Sampai sumur-sumur tetangga tuh banyak yang kering dan mereka pada ambil di sini. Terus saya tanya, waktu kering itu, Anda kasih gak ke orang-orang? Oh, dia bilang saya bukain pagar saya, silahkan, dia mau ambil 24 jam silahkan. Mereka mau ambil silahkan, karena lagi butuh air. Saya bilang itu rahasianya. Kenapa air ini tidak berhenti? Orang-orang lain pada kering sumurnya, ini enggak. Karena justru berbagi kepada orang lain. Jadi dengan memberikan fasilitas apa yang Allah sebenarnya pinjamkan di muka bumi ini kepada kita, maka berarti kita akan kesempatan mendapatkan pahala. Kalau saya sederhanakan, tunggangin apapun yang ada di muka bumi ini untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, diangkat dalil pertama tentang masalah tidak bolehnya menahan kelebihan air yang ada dalam surah Al-Mulk ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam dalil atau ayat ini bahwasanya Allah lah yang mendatangkan air dan bukan manusia. Manusia gak bisa buat apa-apa. Kalau Allah tahan berarti tidak akan pernah bisa datang lagi. Makanya jangan pernah menahannya, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Surah Al-Mulk ayat 30 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, terangkan kepadaku Muhammad SAW. Nabi SAW disuruh menanyakan kepada orang-orang kafir, orang Quraisy. Katakanlah, jika sumber airmu menjadi kering, maka siapa yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Kira-kira siapa yang mendatangkan air kalau tertahan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarang. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala'a. Janganlah kalian menahan kelebihan air sehingga dapat menghalanginya kepada rerumputan. Rumput aja kita disuruh kasih gitu. Jadi kalau Anda punya tanaman di rumah, jangan biarin kering mati, kasih air. Itu ada pahalanya. Ada pahalanya sebagaimana hadis Bukhari tadi, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Pohon yang kita siramkan, rumput-rumput yang mungkin kita anggap liar, itu semua ada pahalanya selama kita berbuat kebaikan. Jadi di sini sekali lagi, janganlah kalian menahan kelebihan air sehingga dapat menghalanginya kepada rumputan, artinya kepada makhluk yang lain. Silahkan, biarin aja, gitu kan. Di sini bukan berarti seseorang, kata para ulama, tidak boleh menyimpan air untuk kebutuhannya, bukan. Dia boleh, tapi kelebihan air. Tadi kasus misalnya sumur nih, dia udah cukup, dia udah mandi, dia udah masak, tapi tetangganya lagi butuh, kasih. Karena sudah lebih, gitu kan. Lain kalau misalnya dia punya segelas air, dia mau minum, dia haus, orang lain mau minum, dia boleh dahulukan dirinya dengan cara membagi, gitu kan. Karena memang kita tidak boleh juga membinasakan diri kita, gitu kan. Kata Allah, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Inna Allah kana bikum rahima, Allah sangat sayang kepada kalian. Jadi ulama mengatakan, kita memang boleh mendahulukan diri sendiri, kemudian kita memberikan kepada orang lain. Tapi kalau ada kelebihan dan kita sengaja menahannya, enggak boleh. Sama halnya zakat itu. Zakat itu kan sebenarnya tanda kutip, ulama, sebagian ulama bilang, ini tanda cara Allah, tanda kutip, memaksa seseorang agar mengeluarkan apa yang lebih dari hartanya. Karena tidak boleh dia simpan terus-menerus, gitu kan, sampai kapan? Kalau dia mati, selesai. Apa kata Nabi SAW? Hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau keluarkan di jalan Allah. Karena kalau kita infakin nih, kasih orang miskin 1.000 rupiah aja deh misalnya, itu harta kita yang sebenarnya. Karena dia makan, dia pakai beli makanan, tapi kita jadi amal jariah 1.000 itu terus menerus bertambah. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau seseorang berinfak, maka Allah SWT bibitkan, tanamkan infak itu di sebelah singgasananya, gitu kan, sampai menjadi seperti pohon yang besar dan setiap ranting memiliki 100 cabang yang lainnya. Jadi 1.000 itu tidak cukup 1.000, dia akan terus bertambah. Itu harta kita sebenarnya. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang sebelumnya saya katakan, harta kalian yang sebenarnya harta yang kalian infakkan, dan harta yang bukan sebenarnya adalah harta yang kalian belikan makanan, minuman, dan pakaian. Karena itu akan habis, gitu kan. Jadi harta yang sebenarnya harta justru yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis Bukhari, la tabi'u fadlal ma. Di dalam hadis atau riwayat yang lain dikatakan la tamna'u, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Musaqah, bunyi lafaz hadisnya, la yuba'u fadlal ma'i li yuba'a bihil kala. Kurang lebih artinya, jangan kalian menjual kelebihan air. Maksudnya di sini jangan jual, misal gini, orang dalam kondisi kepepet nih, betul-betul kering semua. Beda orang kayak sekarang jual air mineral itu boleh saja, bukan itu dimaksud. Karena itu memang semua orang juga punya air di rumahnya, tapi dia bersihkan, dia kemas, dia jual, gak apa-apa. Itu bukan ini yang dimaksud, tapi ini yang dimaksud larangan adalah tidak boleh menjual air pada saat memang sumur nih kita punya, misal tadi sumur ya. Kemudian kolong, orang semua dingin, apa namanya, kering, peceklik. Kita punya sumur, Allah mudahkan, gitu kan. Lalu kemudian karena orang butuh, kita jual. Ini yang dilarang, gak boleh. Gak boleh menjual sesuatu yang memang tadinya bisa dipakai fasilitas umum. Itu gak boleh, ini yang dimaksud dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Muslim tadi, tidak boleh kelebihan air dijual agar tidak timbul kesan bahwa rerumputan itu dijual. Maksudnya di sini adalah tidak boleh sengaja dijual untuk menyusahkan orang lain. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW bersabda, man mana'a fadlal ma'i au fadla, sebentar, man mana'a fadlal ma'i au fadla kala'ihi, mana'ahullahu fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan kelebihan air yang dimilikinya dan kelebihan untuk tanaman-tanamannya, niscaya Allah akan menahan kemurahannya untuk orang itu pada hari kiamat. Ulama mengatakan hadis ini menjelaskan bahwasanya seseorang yang karam, karam itu murah, ya, suka membantu orang lain, suka memberi, gitu kan. Maka orang ini akan juga mendapatkan karamnya Allah, kemuliaannya Allah pada hari kiamat. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu ibn as-sabil, wa rajulun bay'a al-imama la yubay'u illa lidunya, fa in a'tahu minha waffa lahu wa in lam yu'tihi minha lam yafi lahu." ورجل باع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. Hadis Bukhari Muslim ini artinya ada tiga orang yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Ini sudah saya jelaskan, ya. Jadi kalau kita diundang oleh orang, seorang pejabat mengundang kita misalnya, semua tamu diajak bicara kecuali kita. Dia lewat depan kita, tidak diajak ngomong. Orang lain ditegur, ditanya kabarnya, kita sendiri enggak. Gimana rasanya? Jadi memahami makna hadis, orang hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, artinya orang semua dihakimin oleh Allah SWT. Sementara ini orang tidak, sendirian. Enggak diajak ngomong, sama dibiarin sama Allah SWT. Orang sudah mati masuk surga, ada yang sudah selamat, ini enggak, dibiarin saja. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepada mereka. Dan juga Allah tidak akan mensucikan mereka, maksudnya membantu mereka di timbangan amal. Jadi kalau dosanya lebih banyak, biasanya ada orang yang Allah maafin. Misal dia punya pahala 100, dosanya 120. Allah maafin 30 dosanya. Jadi dosa sisa 90, amalnya 100, bisa masuk surga, gitu kan. Ada orang yang disucikan oleh Allah, dibantu. Ada ini orang-orang tiga ini enggak akan diajak ngomong, enggak akan dilihat, enggak disucikan. Serta bagi mereka ditambah lagi siksa yang pedih, yaitu yang pertama, seseorang yang mempunyai kelebihan air di tanah lapang, namun dia menahannya bagi musafir. Ini orang-orang yang butuh. Ya, kalau di sini sebenarnya bukan musafir, kalau bahasa Arabnya ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang lewat, orang yang butuh. Siapapun yang butuh. Tadi contoh kasus biasanya paling sering kita sebutkan itu sumur sebenarnya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya tambahkan di sini sebelum saya baca dua golongan. Sampai sekarang, saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu, tapi saya lupa di sini atau di Masjid Al-Azhar, ya. Sampai sekarang itu, tahukah ikhwan dan akhwat sekalian, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu masih punya rekening di Saudi. Udah tahu belum? Jadi Uthman bin Affan, sahabat Nabi, itu sekarang punya rekening atas nama dia di Saudi. Coba tanyain itu gimana? Orangnya sudah mati dari zaman sahabat dulu, udah ada bank. Kok sekarang bisa ada rekeningnya? Jadi ternyata kisahnya itu, awal kisahnya, ada sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah. Sumur milik orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi ini pelit sekali. Dan waktu itu lagi kering Madinah, betul-betul kering. Dan subhanallah, sumurnya orang ini yang airnya banyak. Setiap orang yang mau ambil, orang Yahudi sendiri dibeli, dijual sama dia. Dia gak mau kasih cuma-cuma. Begitu pula dengan orang Islam. Akhirnya setiap kali dia jual air, mau ngambil satu tempat kendi air sekian, dijual dirham, gitu kan. Uthman bin Affan datang kepada dia, "Wah Yahudi, kau mau jual enggak sumur ini?" Dia nyeletuk aja gitu, orang Yahudi ini, "Iya, saya mau jual." "Berapa?" "20.000 dinar." 20.000 dinar itu miliaran kalau sekarang, ya. Kurang lebih nilainya mungkin 2 miliar. Anggaplah begitu, ya. Intinya miliaran jumlahnya. Karena bukan inti bahasan kita berapa nilainya. Inti bahasan adalah bagaimana Uthman punya rekening di Saudi ini, gitu kan. Pada saat itu dibayar sama Uthman radhiyallahu anhu. Dan setelah dibayar sumur itu 20 ribu dinar, sama Uthman diwakafkan. Semua orang boleh minum. Silakan. Kebetulan karena waktu Uthman beli 20 ribu dinar itu, sumur itu berada di sebuah kebun kurma. Maka si Yahudi ini 20 ribu dinar waktu itu luar biasa, miliarder dia, gitu kan. Dikasih sama kebunnya udah sama Uthman. Ini sumur sama kebunnya buat kau deh Uthman. Sama Uthman diwakafin kebun kurmahnya, sama sumurnya. Dan subhanallah, sampai hari ini sumurnya masih ada di Madinah. Sampai hari ini masih dipakai. Gitu kan? Biasanya kalau jemaah umroh kita di Indonesia ini, salah satu tempat mereka beli kurma itu di kebun itu, gitu kan? Satu kebun itu, dan itu ada sumurnya. Dikenal dengan kebun dan sumurnya Utsman bin Affan. Nah, ternyata waktu Utsman bin Affan wakafin, itu terkenal di Madinah kalau ini adalah wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah Utsman bin Affan meninggal, ternyata Ali bin Abi Thalib kemudian datang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Dengan hikmah Allah, mungkin karena ketulusan dia waktu beli sumur itu, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan setiap khalifah yang datang setelahnya itu menjaga sumur dan kebun itu. Semua penghasilannya, kurma yang dipanen gitu kan, itu dibagi dua. Dibagi dua. Setengahnya disimpankan buat Utsman, atas nama Utsman, setengahnya diinfakkan untuk fakir miskin. Selalu, sampai sekarang tuh. Nah, dengan adanya perbankan sekarang, ternyata kerajaan Saudi ngembangin tuh, terus dilanjutin dari dulu, saling mewarisi nih. Khusus punyanya Utsman bin Affan saja. Yang lain enggak ada nih yang punya tempat-tempat seperti ini. Utsman bin Affan ini ternyata setelah Saudi ada sistem perbankan, dibukakan rekening atas nama Saudi. Pemenang dari kerajaan Saudi sendiri. Jadi dibuka. Nah, hasil kebun itu, sekarang kebunnya makin berkembang. Makin banyak itu hasilnya. Itu dibagi dua. Setengahnya diinfakkan untuk amal jariah, setengahnya dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan. Beranjak daripada sumur yang niatnya ikhlas air tadi. Sampai sekarang itu, dari uang tabungannya Utsman itu sudah tidak terhitung lagi ya. Itu sudah setiap bulan bisa masuk berapa miliar gitu ya. Karena uang itu ternyata sama kerajaan Saudi bukan hanya dicukupkan untuk ditabung saja, diinvestasikan. Salah satunya ada sebidang tanah untuk hotel mewah di dekat Masjid Nabawi itu pakai uangnya Utsman bin Affan. Jadi sampai begitu luar biasa, berkembang terus. Ada beberapa LSM, yayasan sosial yang dibangun atas nama Utsman dari uang itu. Jadi memang ini luar biasa, ketulusan dalam beramal itu mendatangkan hal yang luar biasa. Jadi kalau kita ringan tangan, malah Allah SWT berkahi. Tapi kalau kita tahan, perhatikan ancamannya tadi. Menahan kelebihan itu, malah tadi tidak diajak bicara, tidak dilihat ya, dan juga akan ada azab yang pedih pada hari kiamat dan tidak disucikan oleh Allah SWT. Jadi yang pertama adalah orang yang memiliki kelebihan air di sebuah tanah yang lapang, namun dia menahannya dari orang-orang yang lewat atau membutuhkannya. Yang kedua, ancaman adalah seseorang yang membaiat seorang pemimpin, namun dia tidak membaiatnya melainkan karena urusan dunia, bukan karena perintah agama. Ini juga saya ingin titik beratkan ya, pekahnya kita mendapatkan pahala dengan tidak dapat pahala dari perbuatan kita adalah niatnya untuk Allah atau tidak. Jadi kalau ada orang kita bantu, bantu ini untuk Allah bukan? Karena Allah perintahin enggak? Kasih fakir miskin, memang karena Allah perintahin. Jadi niatnya itu dapat pahala. Kalau niatnya hanya karena didesak-desak, bajunya ditarik, jadi terpaksa kasih, enggak ada pahalanya. Kan gitu. Jadi memang harus karena Allah, niatnya begitu. Nah, kalau ada seseorang membaiat pemimpin, kayak pemimpin presiden sekarang jadi presiden, ini kita memang mendukung karena agama kita memerintahkan untuk mendukung pemimpin, selesai. Selama itu yang instruksi yang dikeluarkan tidak bertolak belakang dengan perintah agama, kita patuhi. Tapi kalau bertolak belakang agama, maka kita ingatkan, gitu kan? Itu yang tidak dipatuhin. Apa kata Nabi SAW, seseorang yang membaiat atau memberikan dukungan kepada pemimpin namun dia tidak membaiatnya melainkan karena dunia, jika dia memberinya, jika pemimpin tersebut memberinya sebagian dari dunia, maksudnya diberikan balasan, jabatan, maka dia menepati baiatnya, dia patuh. Namun bila dia tidak memberikan dunia, pemimpin tadi tidak kasih gaji dan seterusnya atau apa yang dia inginkan, maka dia tidak menepatinya. Dan seseorang yang ketiga, yang menjual sesuatu barang kepada seseorang setelah sholat asar, kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwasanya dia mengambilnya dengan harga segini dan segitu, lalu dia membenarkannya atau percaya akan tetapi sebenarnya dia bohong. Misal gini, antum lagi jual barang, titip nih, saya mau beli barang ini ya, harganya sekian, ini saya titip uangnya. Setelah kita titip misalnya Rp10.000, barang Rp10.000. Setelah itu kita datang malam hari, kita mengatakan, tadi saya titip uang sama kamu Rp100.000 kok. Yang jual barang ini bingung, kayaknya bukan dia 10 ribu, enggak, 100 ribu. Bohong untuk mengambil uang. Dia mau mengambil uang dan mengambil barang, gitu kan. Padahal sebenarnya cuma kasih 10 ribu rupiah. Ini termasuk golongan ketiga yang Allah subhanahu wa ta'ala hukum nanti. Enggak masalah, sebentar lagi azan ya. Kemudian hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dalam hadis terakhir dalam bab ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ditambahkan di sini, "Wa rajulun mana'a fadlal ma, fa yaqulu Allahu ta'ala al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma'i lam ta'mal yadak." Dan ditambahan riwayat Bukhari, kata Allah SWT pada hari kiamat, khusus bagi orang yang menahan kelebihan air itu, dan seseorang yang menahan kelebihan air yang dimilikinya, maka Allah berfirman padanya pada hari kiamat,

ya, hari ini orang Yahudi lagi puasa. Maka kata Nabi SAW, tanyain mereka, kenapa mereka puasa. Pergilah sahabat ini ke perkampungan Yahudi, tanyain, lalu pendeta Yahudinya jawab gini, hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Pulanglah sahabat ini melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jawabannya orang Yahudi begini. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka ini landasan hukum kenapa ada puasa Asyura. Dalam hadis Muslim yang lain disebutkan fadilahnya waktu ditanya, apa kelebihannya orang puasa Asyura? Beliau mengatakan mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil. Kenapa ada tanggal 9-nya? Ini diikuti dengan hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sahih, dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, kata Nabi, kebetulan itu tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, saya akan ikutkan puasa Asyura dengan Tasu'a, 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Tentu sudah tinggal berapa hari lagi ya, maka jangan disia-siakan insyaallah. Ustaz, apakah uang yang kita berikan kepada orang tua kita itu adalah uang kita juga yang sesungguhnya? Iya, termasuk dalam sedekah. Dan itu afdal sedekah. Afdal sedekah itu adalah yang diberikan kepada orang yang punya hubungan kerabat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, ini saya punya beberapa dinar, saya ingin sedekahkan. Ada orang miskin umum, tidak ada hubungan kerabat dengan saya, dan satu punya hubungan kerabat sama saya. Mana yang lebih afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berikan kepada yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dengan pahala silaturahim, jadi memang berpahala. Itu akan menjadi amal jariah juga. Anda pernah dengar bahwa di Arab orang tidak mau patungan dalam sedekah jariah. Contohnya saat pembangunan masjid yang hanya dilakukan seseorang diri sumbangannya dengan anggapan pahalanya tidak terbagi. Apakah benar jika apa ini? Jika makin banyak orang yang ikut, makin pahalanya berkurang. Ya, secara otomatis. Maksudnya terbagi. Ini masjid nih, 1 miliar. Ada orang punya kemampuan disumbang 1 miliar sama dia. Berarti dia sendiri kan yang panen pahalanya. Tapi kalau dibagi menjadi 10 orang, masing-masing 100 juta misalnya. Ya sudah dibagi 10, gitu kan. Dibagi 10 itu sudah jelas, otomatis. Jadi kalau memang kita bisa bersedekah sendirian, ya sendirian, gak ada masalah. Gak usah aja orang lain. Masa ada fakir miskin lewat, ayo ini rame-rame yuk kita keroyokin aja, kasih nih 1.000 rupiah, dibagi lagi 100 rupiah satu orang, kan gak mungkin gitu kan? Kecuali kalau kita ajak dia mau nambah sumbangan tambahan, silahkan ya, gitu. Di Saudi ini sebenarnya kalau mereka merasa punya kemampuan, ya mereka mau sendirian, wajar ya, itu sesuatu yang tidak ada yang aib di situ. Mereka bersaing dari sisi pahala. Jika kita menjadi makmum masbuk, apakah jika kita ikut setelah sujud kedua, maka tidak terhitung 1 rakaat. Saya tidak ngerti sujud kedua ini. Kalau maksudnya intinya mendapatkan 1 rakaat itu di ruku. Sabda Nabi SAW, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku, dia sudah mendapatkan 1 rakaat itu. Patokannya ruku. Jadi kalau imam belum sami Allahu liman hamidah, Anda datang takbir ruku, Anda dapat 1 rakaat. Kalau selain itu i'tidal sujud, berarti kehilangan otomatis. Jika belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, apakah harus menyelesaikan baca atau ikut ruku? Ikut ruku. Kalau sholat berjamaah imam patokannya, bukan bacaan kita. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan dan memimpin sholat. Jadi kan? Jadi kita ikutin dia. Mohon penjelasan tentang mahram seorang wanita dan sejauh mana wanita boleh safar tanpa mahram. Jazakallahu khair. Mohon info jadwal kajian ustaz, bisa saya dapat di mana saja. Jadi kalau mahram itu semua yang tidak boleh dinikahi ya, kalau dari kerabat saudara. Jadi gini, jalur ke atas, ayah kakek ya kan, ayahnya kakek ke atas itu mahram namanya kan, itu ibu ke atas, nenek, kakek dari ibu, pokoknya semua kakek, nenek, ini semua jalur dari ayah ibu kita ke atas, semuanya mahram. Jalur ke bawah, anak, cucu, kan, keponakan, semua itu mahram, anaknya saudara kita. Ke samping, saudara, saudari, kan itu, ke samping kita ya, jalur kita itu semua mahram. Samping juga orang tua, ayah ibu kita, paman, tante, semua mahram. Itu enggak ada masalah. Jadi ini semua termasuk kategori mahram. Selain mereka bukan mahram, seperti misalnya anak paman, sepupu, itu sudah bukan mahram, boleh menikah. Sepupunya ayah, sepupunya ibu, itu sudah bukan mahram. Termasuk suami tante, bukan mahram. Ya, istri paman, itu juga bukan mahram. Itu juga bukan mahram, gitu kan? Jadi ini jelas, ini bukan mahram. Kalau masalah safar tanpa mahram, ini khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas hadisnya menjelaskan sehari semalam. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya ini ya. Saya ringkaskan, kalau seandainya seseorang wanita itu safar, ya, kalau patokannya pendapat pertama mengatakan tidak boleh safar, patokannya adalah Madinah, perjalanan Madinah. Ya, sebagaimana kemarin saya pastikan sama Dr. Sulaiman Rohaili pada saat beliau datang ke Jakarta dan saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, saya sempat pastikan lagi, Syekh, menurut antum ini bagaimana sebenarnya konsep memahami masalah mahram? Terlalu banyak orang yang bertanya di Indonesia. Maka beliau jelaskan, kasusnya adalah pendapat pertama menjelaskan patokannya sehari semalam adalah perjalanan dari Madinah pada zaman Nabi SAW. Gitu kan? Jadi seperti Madinah ke Mekah di zaman Nabi itu 416 kilo itu 3 hari 3 malam perjalanan. Madinah Mekah. Berarti kalau kita bilang sehari semalam dibagi 3 itu perjalanan Mekah Madinah. Patokannya berarti dari 400 kilo itu kan 130 kilo sekian. Yang itu. Berarti sudah termasuk kategori sehari semalam. Nah, ini berarti mutlak enggak boleh. Kan gitu, kasusnya pokoknya sudah lebih dari 100 kilo lebih, berarti sudah harus ada mahramnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Sehari semalam ini diambil makna sebenarnya, sehari semalamnya. Terlepas daripada fasilitas yang dipakai. Kasus misal, Jakarta-Surabaya di zaman sekarang, bukan kayak dulu. Jakarta-Surabaya kan tuh 600 kilo lebih kalau gak salah ya. Kalau lurus aja jalannya tuh 600 kiloan gitu kan. Kalau lewat darat, cuma kan memang kita masih banyak melewatin kota-kota kalau lewat darat intinya. Itu berarti sudah lebih dari jarak Madinah-Mekkah gitu kan. Tetapi patokannya adalah bukan jarak Madinah-Mekkah, tapi patokannya lafaz hadis Nabi yang berkata memang sehari semalam. Berarti selama perjalanannya kurang dari sehari semalam, ya dia mau pakai kendaraan apapun tetap dihitung tidak apa-apa tanpa mahram. Kan gitu. Jadi patokannya Jakarta-Surabaya gak ada masalah. Karena seorang wanita muslimah sekarang kalau safar dari Jakarta ke Surabaya nih, dia berangkat jam 9 pagi pesawat, tiba sana jam 10. Mungkin dia lihat ibunya lagi sakit atau ayahnya atau siapa, kemudian sore dia pulang lagi ke Jakarta. Tidak ada sesuatu yang berbahaya buat dia. Salah satu juga yang menyebabkan wanita butuh mahram itu karena keamanan. Karena keamanan, Allahu a'lam. Jadi bisa kembali kepada dua pendapat ini, ya, tinggal Anda pilih. Apakah boleh berdoa ketika sujud terakhir dalam sholat? Berdoa dalam hati, jangan dalam hati, berdoa benar, ucapin, tidak ada masalah, boleh. Sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Apakah boleh ketika tasyahud akhir sebelum salam kita tambah dengan doa yang dilafadzkan? Karena saya pernah dengar dan membaca ada hadis, apakah hadisnya lemah? Hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk membaca doa sebelum salam. Setelah beliau mengajarkan para sahabat untuk membaca doa, gitu kan? Untuk mengajarkan para sahabat 13 macam doa sebelum salam, lalu beliau mengatakan setelah mengajarkan para sahabat falyad'u ma yasha. Setelah itu dia boleh berdoa semaunya. Allahu a'lam. Jadi kita punya pohon mangga misalnya dan berbuah. Sebagian berbuah berada di dalam pekarangan rumah sendiri, sebagian lagi berada di luar pekarangan. Apakah buah yang berada di luar pekarangan itu masih milik saya atau sudah milik masyarakat umumnya? Jadi sebenarnya kalau secara hukum pohonnya, ulama fikih mengatakan pohonnya pemilik rumah dan dia lebih berhak terhadap buah itu. Dia lebih berhak, ya. Artinya kalau dia mau petik ya haknya dia. Ya kan itu. Dari sisi pohonnya. Tapi buahnya yang sudah keluar itu sudah halal kalau diambil oleh orang lain. Kalau keluar dari tempat dia. Allahu a'lam. Ini yang lebih rajih pendapat ulama karena sudah dianggap keluar dari pekarangan dia, gitu kan. Apakah ada sunnahnya saat kita beramal? kita barengin dengan berdoa meminta sesuatu yang kita inginkan, boleh saja. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau kadang-kadang kalau merasa masalahnya tidak selesai, beliau bersedekah lalu berdoa dengan Allah SWT. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Jadi boleh saja. Karena dalam hadis kan jelas ya, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah. Apakah ada lebaran anak yatim? Apakah benar lebaran anak yatim itu diciptakan atau dibuat oleh orang Syiah? Enggak ada sama sekali lebaran anak yatim. Dari mana ini? Ya. Tidak pernah ada lebaran khusus anak yatim. Lebaran untuk semua umat Islam, gitu kan? Kalau saya tahu memang betul itu dibuat oleh orang-orang Syiah dengan supaya mengemas kesannya itu bisa merayakan sesuatu di tanggal 10 Muharram. Ya, lalu dihubungkanlah acaranya itu dengan kasus memukul-mukul diri atau menyesali tentang kematiannya Husain radhiyallahu anhu. Kan gitu. Padahal sebenarnya orang-orang Syiah banyak enggak paham sejarah gitu. Yang membunuh Husain radhiyallahu anhu itu, ya ulama Sunni sepakat mengatakan dan mendatangkan fakta sejarahnya adalah orang-orang Syiah. Yang membunuh Husain radhiyallahu anhu adalah orang-orang Syiah. Karena yang membunuh dia itu adalah Ubaidillah, kemudian Hur, dan ada satu lagi saya lupa namanya. Ini tiga orang, tiga-tiganya ini dari kelompok Syiatu Ali, kelompoknya Ali di perang Siffin. Mereka yang menjadi penyebab matinya Husain di Karbala. Jadi ulama Sunni mengatakan bagaimana bisa orang Syiah sekarang menangis, menyalahkan orang-orang secara umum Sunni dan mengkafirkan mereka karena Husain terbunuh. Padahal orang Sunni mengatakan Husain mati syahid radhiyallahu anhu. Kan gitu. Allah ingin menggabungkan pada Husain radhiyallahu anhu kemuliaan yang banyak, sahabat Nabi, cucu Nabi dan mati syahid. Gitu kan? Dengan hikmahnya Allah SWT. Dan yang membunuh subhanallah menjadi penyebab pembunuhan itu adalah tiga orang yang tiga-tiganya ini masuk dalam pasukan Ali yang dikenal dengan Syiatu Ali di perang Siffin pada saat Ali melawan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu jelas sekali gitu. Aneh kalau mereka sekarang malah mukul-mukul dirinya mengatakan meminta darahnya Husain. Enggak nyambung, gitu kan? Ustaz mohon diterangkan dalil larangan sholat berjamaah di saat masih ada jamaah sholat yang belum selesai. Hadis Nabi SAW, tidak boleh ada dua jamaah di dalam satu masjid. Jadi dilarang, enggak boleh. Makanya kalau antum masuk masjid walaupun masbuk ada jamaah di sana, sana aja ikut, enggak usah buat jamaah baru. Enggak boleh, dianjurkan untuk tetap satu jamaah saja. Bagaimana keadaan ruh seseorang yang wafat dalam keadaan memiliki hutang, tapi semasa hidupnya dia berniat untuk melunasinya, hanya saja belum mampu. Tetap dalam hadis dikatakan seseorang itu, gitu kan, tergantung dengan utangnya. Ruh seseorang tergantung dengan utangnya. Makanya ditulis wasiat, ikhwah. Ditulis wasiat ya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian terlintas sesuatu di benaknya, artinya dia punya masalah, terutama berhubungan dengan utang. Di sini ulama hadis mengatakan maksud Nabi SAW adalah utang. Terlintas 3 hari dia punya utang, dia khawatir gak bisa bayar, kecuali dia sudah tulis di wasiatnya. Tulis di kertas, saya punya utang sama fulan sekian. Jadi kalau meninggal keluarganya tahu, jangan dirahasiakan-rahasiakan, gitu kan? Sebab ini berbahaya. Kalaupun kita meninggalkan harta, hartanya didahulukan membayar utang, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mim ba'di wasiyatin au yusina biha au dain." Jadi kalau orang mati, maka yang pertama harus dilakukan adalah membayar utangnya dulu dari harta yang dia tinggalkan, kemudian wasiat dia. Misal dia katakan wasiatnya berikan tanah ini untuk wakaf sekolah ini misalnya, atau masjid ini dan seterusnya, baru kemudian dibagi kepada ahli warisnya, tetap aja, gitu kan, Allahu alam. Tapi ulama memberikan sebuah poin di sini, kalau seandainya orang itu meninggal dunia dalam keadaan betul-betul dia berniat mau membayar tapi tidak sempat dia bayar, juga kerabatnya enggak ada yang tahu atau mereka miskin tidak ada yang bisa bayar, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan seseorang melampaui kemampuannya kalau memang keadaannya benar-benar seperti itu. Saya punya adik laki-laki yang sangat nakal dan sering marah jika diberi nasihat oleh orang tua. Tapi jika saya ajak sholat, alhamdulillah dia masih mau. Belakangan saya lihat dia lihat bahwa di badannya ada tato. Apakah saya tetap harus ajak dia sholat walaupun sholatnya tidak sah? Mohon petunjuk. Dari mana ini dikatakan orang kalau bertato sholatnya tidak sah? Enggak ada hubungannya itu. Tato memang dosa, dia lakukan tato di badannya. Tapi kalau dia sudah taubat, afdalnya dibersihkan. Tapi kalau orang sudah taubat sementara dia bersihkan tatonya, dia berusaha, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Dia melanggar dengan tatonya tapi sholatnya tetap sah, karena tidak masuk dalam pembatalan sholat orang bertato. Pernah gak antum dapatin dalam buku fikih? Ya, seperti kalau keluar angin, kalau buang air besar, tato masuk. Gitu kan? Kalau punya tato berarti sholatnya batal. Enggak ada. Gitu. Apa ini? kecil-kecil dan nomornya 3, 4. Oke, anda langkain dulu ya. Nah, ini bagus nih, besar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 83, apakah Dzulkarnain adalah orang yang sama dengan Alexander the Great Raja Makedonia? Enggak tahu. Saya enggak tahu apakah sama atau tidak. Intinya ya, Dzulkarnain disebutkan dalam Al-Qur'an, gitu kan? Dan itu memang cerita apakah orang barat punya nama sendiri, Allahu a'lam. Dalam Al-Qur'an disebutkan dia adalah Dzulkarnain. Dan ini tinggal khilaf di antara ulama apakah dia nabi atau dia orang saleh, gitu kan? Dia nabi atau dia orang saleh. Banyak yang mengatakan juga dia termasuk nabi. Jadi termasuk bagian dari karena Allah SWT mengutus 124 ribu nabi. Walaupun yang wajib kita iman, yang kita hafal namanya adalah 25 nabi dan rasul. Apakah Ya'juj Ma'juj adalah dari golongan manusia atau jin? Ataukah makhluk ciptaan Allah dari golongan lain? Dari manusia. Dari manusia. Jadi ulama sepakat mengatakan Ya'juj Ma'juj itu adalah golongan manusia. Itu kan sebagaimana sabda Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj itu kan dari kalangan Bani Adam, kan gitu. Dan mereka punya ciri-ciri seperti kita, sama Bani Adam, cuman rambutnya keriting. Enggak usah lihat rambut masing-masing karena ini cuman cirinya. Kemudian matanya itu kan besar dan seperti agak keluar. Allahu a'lam, ini disebutkan dalam hadis. Ada riwayat juga mengatakan bola mata mereka besar tapi kulitnya sempit, kulitnya kecil, gitu kan? Jadi kesannya memang seperti sipit matanya. Ini beberapa riwayat menjelaskan. Kemudian mereka itu akan membuat kerusakan. Memang di zaman Dzulkarnain sudah buat kerusakan. Sudah buat kerusakan. Saya sarankan penanya ini bisa beli buku judulnya Ya'juj Ma'juj. Memang begitu judulnya. Saya lupa penerbitnya mana, tapi itu termasuk buku yang bestseller sudah terima bahasa Indonesia. Salah satu, kalau tidak salah penulisnya orang dari Mesir. Dan dia memastikan kalau benteng Cina itu hasil survei dia adalah benteng apa tembok yang dibuat Dzulkarnain untuk menahan Ya'juj Ma'juj, gitu kan? Karena ciri-ciri Ya'juj Ma'juj ini banyak lebih cenderung secara fisikal itu seperti orang-orang yang berada di negara Cina, gitu kan? Tapi bukan kita bilang ini orang Cina ya, jangan antum keluar dari sini terus katakan orang Cina Ya'juj Ma'juj, gitu. Bukan. Tapi ini ada survei beliau mengatakan seperti itu, yang itu. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah manusia, dari manusia, dan memang mereka buat kerusakan. Mereka ini memang Allah SWT jadikan sebagai cobaan. Mereka itu tidak akan menikah dengan orang lain, kalangan manusia yang lain. Tidak menikah dengan manusia yang lain seperti kita ini. Saya pernah tanyakan kepada dosen saya sendiri, waktu itu tingkat 3 kuliah, mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Pas Ya'juj Ma'juj, terus saya tanya, Syekh, ini ada gak dari golongan kita nanti yang bergabung dengan pasukan mereka? Karena ada hadis sahih, ya, itu disebutkan oleh ahli sunan, bahwasanya saking banyaknya Ya'juj Ma'juj, dua suku ya, Ya'juj ini suku, Ma'juj juga suku, dua suku yang bergabung nih, dua. Dan ini saking banyaknya sampai-sampai mereka akan turun di sebuah sungai di negeri Syam, lalu mereka minum air sungai itu. Minum. Pada saat mereka minum, yang terakhirnya datang mau minum sudah habis airnya. Air sungai habis, bagaimana bisa itu? Berarti banyak sekali jumlahnya, gitu kan? Lalu tersebutkan dalam hadis, ya, beliau mengatakan ini tidak ada orang yang bergabung. Dan hadis sahih menjelaskan seseorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau dia sudah punya 1000 anak. Maka kata Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj salah satu di antara mereka tahu dia akan mati kalau anaknya sudah lahir 1000. Dia sudah punya 1000 orang, gitu kan anaknya. Dan memang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka nanti. Termasuk waktu itu Nabi Isa alaihissalam yang turun setelah memburu Dajjal. Kan setelah Dajjal akan keluar Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat yang langsung setelah Dajjal. Yaitu tanda kiamat yang keempat. Yang pertama keluarnya Dajjal, kemudian yang kedua keluarnya Imam Mahdi, yang ketiga masuk langsung ke turunnya Nabi Isa, dan setelah itu Ya'juj Ma'juj ini. Maka Nabi SAW mengatakan nanti Isa pun akan terpojok ke atas sebuah gunung dengan pengikut-pengikutnya. Lalu Isa AS berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Allah, binasakanlah makhluk-makhluk ini supaya tidak membuat kerusakan. Lalu Allah menurunkan kepada mereka penyakit yang menimpa mereka dan mereka meninggal sekalian. Jadi sekian juta orang itu meninggal langsung satu waktu bersamaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dengan menurunkan hujan lalu membawa jasadnya ke lautan, gitu kan? Seperti itu gambaran, itu ada bahasan sendiri nantinya insyaallah. Bagaimana tinjauan syariat mengenai badal umrah? Ini ulama mengatakan, ya, kasus kalau ada orang yang mau umrah atau haji, kemudian dia tidak mampu. Adakan hadis yang membolehkan mengumrohkan dan menghajikan seseorang yang tidak mampu atau orang yang sudah meninggal. Hadis Bukhari, hadis Tirmidzi, hadis Abu Daud, banyak hadis sahih. Di antaranya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya sudah enggak mampu lagi mengadakan perjalanan, gitu kan? Perjalanan haji, perjalanan umroh dan safar, apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, haji dan umroh untuknya. Dan haji dan umroh bukan butuh biaya. Kan butuh biaya, apalagi sekarang gitu kan. Tidak mungkin orang hajikan orang umroh itu tanpa biaya, enggak mungkin. Orang harus bayar pesawat, bayar kemah, makan, minum dan segalanya. Maka ulama mengeluarkan sebagian buku fikih bolehnya membadalkannya, memberikan sebagian dana kebutuhan orang yang akan menghajikan orang lain, gitu kan? Baik itu haji ataupun umroh. Allahu a'lam. Ustaz, tolong disebutkan nomor rekening untuk sumbangan pembuatan sumur. Ya ini nanti insyaallah bisa saya kasih setelah pengajian ya. Biasanya sih untuk sementara ke rekening saya ya, di bank muamalat atas nama saya sendiri, saya Khalid spasi Z titik A titik Basalamah, kemudian bank muamalat di 805 0-nya 4 kali 852. Allahu a'lam. Nanti kalau belum jelas diminta sama saya setelah pengajian juga boleh. Saya dalam Islam dianjurkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Dalam Islam dianjurkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Mungkin tidak, tapi ini tidak. Jika seseorang anak meminta-minta kepada orang tuanya terus-menerus walaupun sudah besar, apakah termasuk dalam anjuran? Anjuran itu. Ini pemahamannya gimana nih? Jadi kalau dalam Islam malah tidak dianjurkan minta-minta, kan? Semestinya begitu. Maksudnya yang tidak dianjurkan ini mengemis ya. Jadi mengemis. Beda kalau antum minta hak antum lain. Kita kerja nih, minta gaji akhir bulan, hak kita. Kita sebagai anak minta hak kepada orang tua karena orang tua punya hak kewajiban nafkah, enggak ada masalah. Seorang istri minta pada suaminya itu hak. Enggak ada masalah, itu lain, itu bukan masuk dalam kategori ini mengemis. Kan gitu, sengaja minta-minta, ngemis-ngemis sama orang, itu yang tidak boleh. Mengemis itu pun dibuka pintunya kalau orang itu betul-betul dalam keadaan tidak mampu, baru dibuka. Kapan dia sudah mampu maka tidak boleh sama sekali. Jadi hukumnya malah haram. Apakah oral seks dibolehkan dalam Islam? Merujuk dari surah Al-Baqarah ayat 223. Istri si adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Boleh dalam Islam. Saya tidak pernah temukan ada larangan dalam masalah itu. Bahkan ulama sepakat mengatakan itu dibolehkan. Paling rendah pendapat ulama mengatakan makruh. Dan makruh itu pun kalau memang dilakukan dengan cara ikrah. Ikrah itu paksaan. Seorang suami maksa istrinya untuk oral seks atau malah istri yang memaksa suaminya, gitu kan? Jadi hukum mencium kemaluan pasangan dalam Islam dibolehkan. Hukum beristimta', istimta' itu mengambil kenikmatan, itu dibolehkan. Yang tidak boleh hanya menggauli di dubur atau di kemaluan pada saat haid dan nifas. Hanya itu. Selain itu boleh saja. Gitu kan? Selain itu boleh saja. Memang hukum Islam itu tidak ada yang aib di situ. Tidak ada yang aib di situ, Allahu a'lam. Saya tolong disebutkan yang sudah tadi. Anak kan bekerja di pegadaian konvensional ataupun pegadaian, apakah bekerja di pegadaian konvensional atau pegadaian syariah hukumnya haram karena bisnis utamanya mengandung unsur ribawi. Perusahaan tersebut milik pemerintah yang tugasnya untuk melayani masyarakat dan saya melihat penjelasan MUI tentang proses bisnis di pegadaian syariah itu tidak murni syar'i dan masih mengandung syubhat. Allahu a'lam ya, saya tidak pernah ngikutin nih. Tapi hukum pegadaian dalam Islam ada, namanya hukum rahan. Jadi kalau antum buka semua buku fikih, empat madhab ini semua ada bab membahas namanya hukum rahan, hukum menggadaikan sesuatu. Jadi dalam Islam begini, kalau ini ada di dalam mereka, berarti insya Allah sesuai dengan syariat, setahu saya ya. Jadi dalam Islam itu boleh kita menggadaikan sebuah benda, lalu mengambil nilai yang senilai dengan gadaian itu. Gitu kan? Tidak boleh kita ngambil menggadaikan sesuatu besar, kita ambil nilainya kecil. Ini adalah larangan di kalangan para ulama, gitu kan? Nabi SAW pada saat menggadaikan dengan pendeta Yahudi, baju besi beliau, itu bernilai. Nilainya sama dengan 20 sak kurma, 20 genggaman, dua genggaman dewasa laki-laki kurma. Maka Nabi SAW mengambil senilai itu. Gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi diambil senilai daripada barang yang digadaikan. Sebagian ulama mengatakan tidak dibolehkan mengambil lebih rendah daripada gadaian. Ini pendapat ya. Pendapat yang lain mengatakan dibolehkan dia mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tetapi yang sedang memegang gadaian itu nanti akan dihubungkan dengan poin yang kedua. Ini poin pertama dulu. Poin kedua adalah kalau seandainya dia tidak bisa membayar, dia tidak bisa menebus kembali, gitu kan? Kalau barang yang diambil, uang yang diambil senilai dengan barang yang digadaikan, impas, selesai. Ini yang sesuai dengan syariat. Makanya dari pendapat pertama ulama mengatakan dianjurkan mengambil nilai senilai barang gadaiannya. Udah, 100 juta ya 100 juta uang diambil. Kapan dia tidak bisa bayar ya selesai. Diambil barangnya, dijual oleh orang tersebut atau diambil alih, selesai. Kalau dia ambil lebih rendah daripada itu dan tiba masa kesepakatan pengembalian atau penebusan, dia enggak bisa, maka yang punya, yang pegang barang berhak menjual, ya kan? Barang itu senilai pada saat itu berapa? Misal dia ambil uang 20 juta, yang digadaikan barang 100 juta. Dijuallah barang tersebut laku 90 juta misalnya. Laku 90 juta. Dia mengambil hak dia yang 20 juta yang sudah dipinjam, gitu kan? Lalu 70 juta dikembalikan kepada pemilik uang. Emang begitu, gitu kan? Dan yang saya tahu Allahu a'lam, tidak ada keuntungan transaksi jual beli di pegadaian. Ini yang penting nih, pegadaian itu titipan. Jangan semua lembaga dijadikan bisnis. Ini yang jadi masalah nih. Semua harus menjadikan sesuatu keuntungan. Ini gak bisa seperti itu. Sama dengan hutang piutang, memang bukan transaksi jual beli, makanya gak boleh berbunga, gitu kan. Kalau bisnis ya bisnis, selesai. Bisnis memang betul-betul murni, gitu kan. Seperti itu Allahu a'lam yang saya tahu. Apakah dengan berpindah ke divisi lain yang non pelayanan merupakan alternatif lain menghindari pekerjaan yang mengandung unsur riba, atau keluar dari pekerjaan tersebut? Kalau mau langsung aman, keluar. Ini racun. Ini insya Allah air bersih ya. Kemudian kita minum, tahu nih racun, minum dikit. Tapi enak ya, manis, nanggung, habisin aja deh. Habisin atau dibuang nih? Yang lebih baik, dibuang. Walaupun masih ada manisnya, emang begitu. Gak bisa, jangankan berhubungan dengan masalah pekerjaan, pasangan hidup pun kalau dia tidak taat kepada Allah, manis hidup dengan dia, tapi dia melajak kita bermaksiat, pisah. Emang begitu. Ibnu Utsaimin rahimahullah memastikan seorang wanita bukan cuma boleh, sudah diwajibkan dia semestinya, pendapat beliau pribadi ya, sudah diwajibkan bagi dia kalau suaminya terus menerus tidak mau sholat dan membangkang ya, sampai pada tingkat gak ada sholat, membangkang, sudah kufur, gitu kan. Gak boleh dia bertahan di rumah tangga sama suaminya. Gak boleh. Dia harus mengajukan perceraian. Karena kalau dia bertahan, dia bertahan dengan orang kafir. Gak bisa. Kecuali kalau masih malas-malasan, takasulan, hukumnya lain. Kan saya katakan tuh hari, meninggalkan sholat ada dua hukum ya. Ada jahdan, bangkang, gak ada sholat. Ada takasulan, malas-malasan. Iya deh, nanti saya sholat. Itu lain, itu masih boleh. Tapi kalau sudah bangkang, hukum Allah gak bisa. Itu pasangan hidup, walaupun ada kenikmatan, mungkin cinta, mungkin suka, mungkin ini dan seterusnya, tapi tetap tidak boleh. Jadi gak boleh kita bertahan dengan hal-hal yang diharamkan Allah alam. Apakah dengan keluar dari pekerjaan tersebut adalah solusi terbaik? Apa ini? Dan apakah yang harus dilakukan bila seseorang terlanjur bekerja di sana? Karena khawatir bila keluar tidak bisa menafkahi anak dan istri, lebih mudarat dan tidak bisa lunasi utang-utangnya. Jangan khawatir akhi, ukhti, sudah berapa kali saya bilang. Allah mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 54-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia. Siapa yang bilang ini? Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak pernah, kata Allah, berharap balasan rezeki. Kalau saya kasih mereka, dibalas ke saya, dan saya tidak berharap mereka balas saya dengan makanan, kata Allah. Lalu Allah tutup 56-nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu sebaik-baik pembeli rezeki. Dan sifat razzaq ini dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan, itu adalah zat yang menyiapkan rezeki, kemudian merawat rezeki itu, kemudian menyiapkan gantinya kalau habis. Itu namanya razzaq. Dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar. Kalau sumber penghasilan kita haram, yakin akhi dan ukhti, keluar dari tempat itu Allah SWT akan berikan kita rezeki. Kenapa harus ragu gitu? Enggak usah ragu dengan itu, dengan izin Allah SWT. Karena kita kalau enggak, maka minimal masuk ke bab syubhat, dan kita terus-menerus memberikan makan istri dan anak kita. Berapa banyak saya tahu ya, ikhwa-ikhwa di pengajian saya, mereka tadinya kerja di perbankan konvensional, lalu mereka keluar. Awalnya mereka melalui proses, memang wajar proses gitu kan. Semua di dunia ada proses ya. Antum kalau lapar, ada proses kan untuk makan. Masa bilang, ya Allah hilangkan lapar saya, langsung hilang laparnya? Enggak kan? Pasti nanti Allah pertemukan, ketemu orang, dihidangkan makan, mungkin dimasak dulu, kemudian dikunyah dulu, ditelan dulu, baru laparnya hilang. Gak bisa spontan hilang laparnya, proses memang, pasti ada proses. Ya kan gitu. Jadi sama, kita meninggalkan hal yang haram, ada prosesnya. Akan ada godaan-godaan, cobaan, gak apa-apa, nikmatin. Allah gak akan mungkin membuat kita meninggal, rezeki sudah tercatat kok. Gak usah khawatir. Kata Nabi SAW, wal arzaku maksumah, semua rezeki sudah dibagi rata. Dalam hadis lain, pahami hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa yang akan meninggal dunia, enggak ada orang yang akan mati di muka bumi ini, kecuali semua rezekinya yang telah Allah catatkan akan diberikan kepadanya. Enggak ada. Ada orang subhanallah akhir hidupnya, sudah tua sekali baru dapat warisan sekian banyak. Memang sudah begitu, tidak akan menghembuskan nafas kecuali rezekinya sudah dikasih. Semuanya. Kenapa harus ragu? Antum yang bertanya nih, pada saat masih di rahim ibu waktu kecil, pernah berpikir enggak makan dari mana? Kita cuma tahu ibu kita ngunyah setengah mati, minum setengah mati, sarinya diambil, dimasukin, kita ambil. Waktu anak-anak ngerengek-rengek bangun, tinggal sama ayah, ibu beliin saya ini, kita gak pernah tahu ayah kita ambil atau ibu kita ambil uang dari mana. Kenapa kita langsung aja mau? Kok sekarang jadi sarjana kemudian kita ketakutan nih? Kan gitu. Waktu masih anak-anak malah lebih polos. Ya. Saya bukan mengatakan Anda terjun bebas, tidak, ikhtiar. Minta kepada Allah SWT, coba melamar tempat lain, dengan izin Allah akan dibukain kok. Banyak sekali ikhwah dan akhwat yang meninggalkan, awalnya prosesnya memang sebulan, dua bulan, dan enam bulan. Tapi setelah itu subhanallah, alhamdulillah Ustaz, saya sudah buka usaha sendiri. Walaupun cuma jual-jual ini di rumah, tapi lebih lega. Banyak waktu bisa mengaji, banyak waktu bisa begini. Dan penghasilannya sekarang sudah mulai menyamai gaji saya dulu. Ada setahun kemudian sudah lebih banyak dari gaji saya. Ada yang buka perusahaan sendiri, dan banyak sekali. Dan subhanallah, teman-teman yang tetap ngotot dengan tempat-tempat yang haram kerja, sampai sekarang masih bergantung. Karena kekhawatiran yang sama. Nanti mau bagaimana, nanti mau bagaimana, nanti mau bagaimana. Akhirnya kalau ajal datang mau bilang apa sama malaikat? Nanti dulu, gak bisa. Gitu kan? Sebagaimana Anda tunda kerjaan, pindah ini gak mungkin gitu. Bagaimana jika seorang berniat beramal sambil berdagang dari barang yang didagangkannya? Apakah termasuk amal jariah? Misal ambil untung sekecil atau sewajar mungkin. Bisa saja. Kalau yang saya tahu Allahu a'lam, Abu Hanifah rahimahullah, beliau itu kalau datang orang yang mau beli kain sutra di tokohnya, kemudian orang itu mengatakan, saya tidak punya duit yang cukup untuk beli kain ini, tapi saya suka dengan kain Anda, uang saya cuma ada sekian, udah diambil sama dia, silahkan ambil aja. Uangnya ada berapa walaupun belum sampai modalnya, gak apa-apa, diambil sama dia. Itu dengan cara itu dia beramal jariah. Dengan cara itu dia beramal jariah, Allahu a'lam. Apakah benar ada ahlul bait dari Nabi Muhammad SAW, padahal dalam Islam nasab berasal dari laki-laki, sementara laki-laki dari Nabi Muhammad SAW meninggal semua, dan yang punya keturunan adalah hanya Fatimah. Jadi Nabi SAW memang mengkhususkan Hasan dan Husain pada saat beliau melihat keduanya lagi bermain-main di hadapan beliau. Beliau mengatakan apa? Inna bnai hadha, sesungguhnya kedua anakku ini. Ya. Lafaz Nabi SAW memang menyebutkan Hasan dan Husain sebagai anak beliau. Ya, walaupun itu cucu ya, walaupun cucu. Dan memang dalam Islam anak dan cucu itu hampir setingkat lah, walaupun memang yang lebih dekat adalah yang dari turunan anak laki-laki. Jadi bukan berarti saya punya anak perempuan nih menikah sama laki-laki lain suku misalnya, gitu kan? Kemudian berarti anak saya sudah hilang. Enggak, tetap aja dinisbatkan, oh kakeknya dari ibunya ini. Ya kan gitu, tetap aja begitu. Walaupun memang jalur yang ditulis adalah tulisan manusia, jalur nasab itu dikatakan dari ayahnya, tapi tetap saja punya hubungan, gitu kan? Allah alam, yang saya tahu itu karena Nabi SAW mengatakan ithrati, ithrati itu jagalah hubungan, jagalah keturunanku. Nabi SAW perintahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, kita seluruh menghormatin mereka, Allah alam. Tapi tentu di sini menghormati adalah mendahulukan mereka dalam hal-hal pelayanan, gitu kan? Dalam hal-hal yang positif lah ya. Ya, kita menghormati mereka tapi tidak melampaui batas, bukan seperti keadaan kita sekarang terlalu berlebihan airnya diminum bekasnya, mungkin berlebih-lebihan disakralkan akhirnya dianggap lebih mulia daripada Nabi SAW. Ini semua tidak benar, karena Nabi sendiri tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, gitu kan. Saya punya dua pertanyaan Ustaz, jika berkenan mohon dijawab. Saya adalah nasabah dari salah satu bank konvensional. Selama ini saya hanya menggunakan rekening hanya untuk menerima uang transfer dari orang tua saat saya kuliah. Tidak ada bunga atau tambahan saldo selama ini ke rekening saya. Malah saldo saya yang berkurang terkena potongan tiap bulannya. Apakah saya termasuk ke dalam riba? Karena dulu saya tidak paham paketnya saat membuat rekening sekitar 5 tahun lalu. Ya. Seandainya saya harus ganti rekening, bank mana yang bebas dari riba? Apakah dalam satu organisasi terdapat defisit apa ini dalam sebuah acara? Baik, ini yang pertama dulu ya. Kalau bank konvensional nggak ada keraguan tentang ribanya, nggak bisa. Mau dari sudut mana antum cari halalnya? Bank riba, jelas sistem ribawi. Dan MUI juga sudah, Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang riba. Tapi orang bebas saja, silahkan kalau anda mau tetap berjalankan. Yang jelas sudah diketahui hukumnya. Dan orang-orang bank konvensional pun tahu kalau ini adalah riba. Makanya mereka buat atau buat lagi divisi tentang syariah. Bukan syariah lagi sendiri gitu kan. Saya waktu itu pernah haji berapa tahun lalu dengan salah satu, kalau tidak salah, pokoknya salah satu bank konvensional yang terbesar di Indonesia ya. Itu punya penghasilan banyak dan dia sempat datang dan hanya dia ngobrol sama beberapa jamaah tentang masalah perbankan dan saya sempat berikan masukan supaya dia hijrah minimal ke divisi syariahnya gitu. Terus pertanyaan saya gini, Pak, emangnya kalau syariah itu terpisah gak sih modalnya? Sama-sama namanya, cuman beda syariah. Dia bilang beda, mutlak semua beda. Jadi tidak ada divisi kami yang syariah itu mengambil modal dari yang konvensional. Gak ada, memang dimurnikan sendiri. Jadi ada investornya sendiri, mereka punya sistem sendiri, pengelolaan sendiri, jadi gak digabung walaupun induknya satu. Walaupun induknya satu, Allah alam. Ini yang dibahasakan ke saya sebab tidak tahu secara internal ya, itu bahasanya. Jadi kalau bank konvensional jelas mutlak, mereka semua tahu, orang-orang perbankan pun tahu kalau ini adalah ribawi. Kalau anda tanya saya harus hijrah mengganti ke bank mana, ya bank-bank syariah. Kalau tetap harus bank yang sama, cari yang divisi syariahnya minimal gitu kan. Minimal, saya tidak akan sebutkan nama-nama banknya, anda tahu sendiri ada nama syariahnya, ada dewan syariahnya, silahkan gitu kan. Dalam pepatah dikatakan, jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Maksudnya seorang alim ini ada orang yang memfatwakan kepada kamu tentang kebolehannya. Jadi majelis syariah di semua perbankan syariah itu menandakan mereka siap bertanggung jawab depan Allah hari kiamat masalah ini riba atau tidak gitu kan. Nah, kalau kita sudah buka mereka memfatwakan boleh, selesai urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Apabila dalam satu organisasi terdapat defisit dalam sebuah acara, menurut hukum Islam siapa yang bertanggung jawab untuk membayar hutang atas pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit tersebut? Apakah ketua organisasi, ketua departemen, ketua panitia, seluruh organisasi atau seluruh panitia? Mengingat dalam acara ini organisasi tersebut menetapkan sistem open recruitment untuk mencari orang-orang dan berkompeten untuk menjadi panitia acara tersebut. Ya, organisasinya. Organisasinya. Jadi kan, jadi bukan ketuanya saja, kecuali kalau acara dia pribadi. Kalau acara atas nama lembaga, lembaga itu defisit dia buat acara, ya utang atas nama lembaga. Itu kan sudah umum, pasti saya yakin semua tahu masalah itu ya. Jadi jelas kembali kepada lembaga, enggak boleh individu. Adakah puasa Muhammad? Mohon penjelasan. Saya tidak pernah tahu kalau ada puasa Muhammad nih. Kalau ada puasa khusus Nabi Muhammad SAW, iya ada. Ya sebagaimana Nabi SAW berpuasa wisol namanya, berpuasa nyambung. Jadi hari ini puasa nih, sampai azan beliau tidak buka puasa, beliau sambung sampai besok. Nanti azan maghrib besok masih kuat, beliau sambung hari ketiga. Itu dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Umar pernah lihat radhiyallahu anhuma. Lalu beliau ingin mencontohi Nabi, karena beliau terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang paling gemar contohin Nabi. Abdullah bin Umar ini luar biasa radhiyallahu anhuma. Sampai cara apapun Nabi diikutin sama dia, gitu kan. Maka dia ingin ikuti, Nabi SAW tahu, dia bilang, ya Rasulullah saya ingin ikutin. Kata Nabi SAW, tidak wahai Ibnu Umar, ini dikhususkan buat saya. Kalau kau ingin puasa, maksimal puasalah sehari, buka puasalah sehari. Ini dibolehkan ya untuk Nabi SAW saja, enggak boleh buat umatnya. Memang ini dikhususkan, sebagaimana Nabi SAW boleh menikahi lebih dari 4 wanita, ya kan gitu. Itu juga khusus untuk Nabi SAW, itu kan tidak boleh umatnya, umatnya maksimal yang laki-laki 4 gitu. Ustaz, apa hukumnya menutup mulut ketika menguap dan apa hukumnya apabila wanita yang sedang haid memasuki masjid? Jadi dianjurkan ya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, idza tasaaba ahadukum falyadha yadahu fi famihi. Ya. Kalau kalian seseorang dari kalian sedang menguap, maka letakkanlah tangannya di mulutnya. Memang kita disuruh tutup kan dengan tangan kita. Kalau tidak, kata Nabi SAW, maka syaitan akan masuk ke dalam perutnya dan menguasainya. dan menguasainya. Dalam hadis yang lain juga yang sahih kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat dan kalian menguap maka tahanlah, karena itu dari syaitan, tahanlah sekuat mungkin. Kalau tidak, maka syaitan akan masuk ke dalam perutnya dan membuatnya tidak khusyuk dalam sholat. Allahu a'lam. Jadi menguap memang harus ditutup. Apa benar Ustadz bila kita berdagang yang menggunakan jimat pelaris hasil uangnya haram, walaupun jimatnya dari seorang, maaf, seorang ustadz atau kiai? Jadi menggunakan pelarisnya haram, dosa besar, syirik itu kan, nggak boleh menggunakan tenaga setan. Kalau hasilnya tidak dihubungkan dengan pelarisnya dalam Islam, disinilah keadilan Allah SWT. Kalau produk yang dijual produk halal, modalnya halal, halal saja, gitu kan? Karena dalam Islam tidak ada hukumnya itu masalah pelaris tuh. Datang orang situ belanja karena rezekinya begitu, udah selesai, nggak ada hubungannya. Itu cuma dibohongi saja orang dengan pelaris tuh. Ya, masa bisa kucing ayun-ayun tangannya terus pembeli datang, nggak masuk di akal gitu kan? Ya, tapi begitulah keyakinannya orang-orang gitu. Walaupun memang ada syaitannya di situ, memang ada syaitan, itu syirik nggak boleh gitu kan? Tapi syaitan itu cuma berusaha apa? Cuma berusaha menggoda orang, mengajak. Kalau Anda tidak mau nggak bisa, dia nggak bisa tarik tangan kita maksain belanja gitu kan? Ya. Dalam satu riwayat ada kisah, ada dikisahkan ketika Umar bin Khattab dan sahabat yang lain mau masuk ke, mohon maaf, ini masih ada pertanyaan tadi ya? Oh ya sudah. Umar bin Khattab dan dengan sahabat lain mau masuk ke suatu negeri yang sedang ada wabah penyakit. Lalu Umar bin Khattab memutuskan untuk pindah ke negeri yang lain sambil mengucapkan pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Apa yang Umar maksud dari pindah dari satu takdir ke takdir yang lain? Jadi di sini masuk dalam takdir ikhtiar. Kan sudah pernah saya jelaskan. Teman-teman yang sudah hadir pengajian saya sudah paham ini. Tapi saya jelaskan karena mungkin belum hadir yang bertanya. Takdir dalam Islam ada dua macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Mutlak itu sesuatu yang tidak bisa campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah kita, ya umur kita, ajal kapan datang, itu semua kita tidak pernah tahu. Mutlak namanya. Sebagian rezeki masuk dalam mutlak. Seperti air ini saya enggak pernah pesan, dikasih pengurus saya minum, itu rezeki saya mutlak. Udara yang kita hirup, itu semua juga mutlak. Kemudian ada ikhtiar. Ikhtiar ini berhubungan dengan af'alul ibad, perilaku manusia sehari-hari. Makan, minum, tidur, bergaul, menikah. Jodoh itu takdir ikhtiar. Yani gitu. Itu semua ikhtiar. Berarti ikhtiar kita, ikhtiar dia. Nah, Umar radhiyallahu anhu waktu mau masuk ke sebuah wilayah ada penyakit taun. Taun ini penyakit yang memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian dengarkan taun di satu tempat, gitu kan? Maka jangan kalian masuk. Tapi kalau kalian berada di sebuah wilayah sudah ada taunnya, jangan kalian keluar, sabarlah. Memang dalam hadisnya dikatakan orang yang meninggal karena taun ini maka meninggal mati syahid. Ya, sebagian ulama mengatakan ini kusta, gitu kan? Ini penyakit kusta yang sudah parah ya, yang memang menular atau sampai anggota tubuhnya ada yang mengering dan kemudian terjatuh dari tubuhnya dan seterusnya seperti itu. Dan di sini waktu itu Umar bin Khattab mau masuk, orang-orang di sekitar pasukannya mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kita kalau masuk sini ini ada taun, ada penyakit itu. Kata Umar, tunggu dulu kalau gitu, jangan masuk. Siapa yang punya informasi tentang penyakit taun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka waktu itu sebagian sahabat diam, nggak ada yang ngomong gitu kan? Ada satu sahabat yang datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, masuk aja. Kenapa takut? Itu kan penyakit Allah kasih, kalau kita kena ya kena, kalau sabar, kalau enggak ya enggak usah, gitu kan? Kata Umar, tidak. Anda lari dari takdir Allah. Kata Umar, tidak. Saya menghindar dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Maksudnya apa? Allah masih berikan saya pilihan kok. Saya kan bisa masuk, bisa tidak. Ikhtiar kan? Air ini bisa saya minum, bisa tidak kan? Iya kan? Seseorang di antara Anda sini yang hadir bisa pergi, bisa duduk. Ikhtiar. Kalau Anda duduk, malaikat rakib tetap catat pahalanya. Anda bubar, berhenti catatan pulpennya, gitu kan? Selesai. Jadi ikhtiar kita sendiri, makan, minum, tidur, bergaul, menikah, semua termasuk. Sama dengan sebagian rezeki yang kita coba kembangkan. Seseorang rezekinya mutlak sudah ada dari dia lahir, tapi dia ingin kembangin, dia ingin capai sarjana, dia ingin punya titel lebih tinggi, dia ingin membuka cabang-cabang usahanya banyak, berarti dia mengambil rezeki yang ikhtiar. Ya, seperti pernah saya jelaskan, rezeki itu sebuah pohon. Seperti sebuah pohon, ada buah yang bergeletakan yang semua orang bisa ngambil, ada buah yang kita harus naik tangga, naik ke atas untuk ambil gitu kan, dipetik. Nah, orang yang cuman tidak naik, dia akan dapat rezekinya. Ada yang bergeletakan, udara yang dia hirup, cahaya yang masuk ke matanya dia bisa pantulin, orang kasih makanan, semua ada yang sudah dimaktub dapat, gitu kan? Ada yang rezeki enggak bisa diarus naik, dan rezeki ini semua orang kafir, orang muslim akan dapatkan. Semua sama, bedanya cuma di berkahnya saja. Jadi itu masuk dalam takdir ikhtiarnya. Takdir ikhtiar. Ya. Bolehkah air zam-zam dimasak untuk bikin teh? Sudah tadi. Dalam keadaan masih punya wudu, tapi makan, dan setelah makan langsung sholat, tanpa mengambil wudu lagi, bagaimana hukumnya? Enggak ada masalah. Makan tidak membatalkan sholat, kecuali Anda makan daging unta. Itu memang ada hadisnya sendiri. Gitu kan? Waktu Nabi SAW makan dengan beberapa sahabat daging unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang telah memakan daging hewan ini, maka sebaiknya dia berwudu. Sebaiknya dia berwudu, gitu kan? Jadi ulama sepakat mengatakan makan daging unta baru batal wudunya. Kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau enggak ya enggak. Kalau makan umumnya enggak apa-apa, insya Allah. Gitu. Cuma kalau habis makan, memang ulama Syafi'i yang mengatakan lebih baik berkumur-kumur. Ulama Syafi'i. Kalau jumur, ulama mengatakan tidak ada masalah, kecuali dia yakin ada sisa makanan yang dikhawatirkan dia kalau sholat ngunyah lagi, kan gitu. Lah iya, karena makan dalam sholat kan batalin sholat. Misal tersisa daging nih, kemudian terlepas dari giginya, baru dikunyah sama dia untuk ditelan, itu kan gak boleh, kan gitu, sisa makanan. Makanya Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kumur-kumur, bersihin, selesai, gitu kan. Atau kalau jumhur ulama mengatakan kalau dia yakin tidak ada sisanya, misal dia makan makanan agar misalnya yang halus, gitu kan, atau dia minum minuman memang manis, sudah cair masuk ke dalam tenggorokannya dan ke perutnya, maka tidak ada masalah, gitu kan. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita ingin menikah tapi belum ada jodohnya, nah, siapa yang mau nih? Apa yang harus dia lakukan selain berdoa dan memantaskan diri agar lebih baik? Sedangkan fitrahnya seorang wanita adalah menunggu dan dipilih. Apakah tanpa usaha mencari jodoh, jodoh itu bisa datang sendiri? Jadi jodoh itu ikhtiar, gitu kan? Jodoh itu ikhtiar. Dibolehkan dalam Islam seorang wanita berdoa kepada Allah. Kemudian bisa juga seorang muslimah, ini bukan aib ya, menawarkan dirinya kepada orang soleh. Itu dibolehkan, bukan aib. Diambil daripada kisah seorang sahabiat yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW dalam ayat Al-Quran kan. Ada seorang sahabiat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada Anda. Artinya kalau Anda mau nikahin saya silahkan. Lalu Nabi SAW melihat, Nabi SAW mengatakan, saya gak ada hajat sekarang, saya gak butuh nikah. Maukah kau saya nikahkan dengan siapapun diantara saya, orang yang saya tunjuk? Kata sahabat itu, iya silahkan. Nabi kelanin di masjid, kan gitu. Siapa yang mau nikahin wanita ini? Seorang sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Lalu ditanya wanita ini, kamu siap? Iya. Laki-laki itu siap, baik. Kamu pulang ke rumahmu, cari apa yang kamu bisa jadikan sebagai mahar. Sahabat ini pulang, datang lagi, ya Rasulullah, saya gak punya apa-apa di rumah. Maksudnya di rumah saya dalam beberapa riwayatnya dikatakan cuma panci yang saya pakai masak, baju yang saya pakai baju, pakai sehari-hari, gak ada mahar sesuatu kelebihan harta gitu ya, gak ada gitu kan. Lalu Nabi mengatakan coba pulang walaupun cuma sebuah cincin dari perak. Dia balik ke rumahnya, gak ada, dia balik lagi, ya Rasulullah, gak ada. Kata Nabi, kau punya ayat Quran gak? Surah Quran yang kamu hafal? Dia bilang iya, jadikan mahar kamu. Lalu jadilah maharnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu dinikahkan oleh Nabi SAW. Tapi yang kita menjadikan saksi bahasan adalah wanita ini menghibahkan dirinya. Menghibah dengan cara yang santun ya. Dalam arti kata memang dia membahasakan. Kalau memang berminat untuk menikah, saya bersedia. Gitu kan? Itu memang biasa gitu. Kalau di kalangan para sahabat itu biasa. Gitu kan? Sebagaimana juga laki-laki kadang-kadang sahabat Nabi itu kalau ada di antara, kalau pulang peperangan ini biasanya kan ada yang mati syahid. Nah istri-istri mereka itu diperebutkan oleh para sahabat karena mulianya suaminya gitu kan. Artinya suami pertamanya luar biasa gitu kan. Orang mati syahid di medan perang gitu kan. Kalau hari kiamat nanti tentu nanti istri itu akan ikut dengan suami yang tersaleh. Riwayatnya mengatakan suami terakhirnya gitu kan. Tetapi suaminya yang meninggal tadi walaupun istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain di dunia gitu kan, tetap bisa memberikan syafaat kan. Karena 70 orang keluarga yang dikasih syafaat, mungkin dia bisa tunjuk istrinya, Allahu a'lam, kita gak tahu. Maka bisa saja orang ini ikut juga. Kebanyakan begitu, makanya Umar bin Khattab waktu meninggal dunia, itu istrinya dinikahi oleh beberapa sahabat. Ada sahabat yang ingin menikahi, sampai ditanya, kenapa Anda nikahi istrinya Umar bin Khattab? Sudah tua sekali perempuan itu. Umar bin Khattab meninggal umur 63 tahun, kalau salah istrinya itu 60 tahun. Dinikahi oleh seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, tapi dinikahi. Ditanya, kenapa Anda nikahi? Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Jadi ingin tahu rahasia suaminya awalnya gitu kan. Jadi para sahabat tuh kalau lewat di depan rumah janda, mereka zaman dulu caranya ya. Allahu a'lam kalau zaman sekarang antum jalankan berarti dari pengajian saya nih. Jadi mereka lewat depan rumah mengatakan, wahai ummu fulan, ya anaknya siapa misalnya, anaknya si A namanya, wahai ummu A misalnya gitu kan, kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami. Bahasanya biasa begitu dulu, artinya saya akan siap melamar kamu gitu kan bahasanya. Jadi Allah alam, itu termasuk jalan yang dibolehkan. Ya juga di sini masjid kan sudah ada pendaftaran tuh, mana panitianya tuh. Yang mau daftar boleh silakan gitu. Bolehkah saya sholat sunnah rawatib untuk rakaat 4 rakaat sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar dilakukan sekaligus 4 rakaat, apakah baik atau sama keutamanya dibandingkan 2 rakaat 2 rakaat? Boleh. Jadi sholat sunnah yang 4 rakaat seperti qobliyah, ba'diyah, duhur, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti ada sunnah 4 dan sebelum dan sesudah duhur. Ada juga 4 rakaat sebelum asar, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis hasan, mohon maaf, sanad hasan, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Bolehkah 4 rakaat ini dikerjakan 4 rakaat langsung? Boleh. Tapi tanpa tahiyat pertama, diambil daripada ciri sholat malamnya Nabi SAW. Beliau pernah sholat malam itu 2-2-2-2, 4 rakaat, 8 rakaat. Beliau juga pernah sholat 4-4 gitu kan, tapi tanpa tahiyat pertama. Jadi boleh saja. Kalau keutamaannya mana lebih afdal, 4 atau 2 salam, 2 salam, tetap 2 salam, 2 salam lebih afdal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, sholat itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan? Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan karena terlalu panjang, ataukah didengarin sampai selesai? Boleh dimatikan, gak ada masalah. Tapi adabnya adalah tidak memotong ayat atau zikir kepada Allah SWT. Itu kan adabnya. Bolehkah waktu haid membaca Al-Quran terjemahan karena pernah melihat perempuan melakukannya? Bolehkah waktu haid membaca terjemahan Al-Quran? Memang tidak boleh. Kalau saya tahu ya, setahu saya selama Al-Quran tidak boleh. Selama Al-Quran. Tapi kalau tafsir boleh. Atau Al-Quran itu bukan murni Al-Quran seperti di HP, itu gak ada masalah. Karena ini dasarnya HP bukan Al-Quran, cuma salah satu aplikasinya gitu kan, itu gak ada masalah. Tapi kalau dia betul-betul fisik Al-Quran, maka ada larangan untuk menyentuhnya bagi haid, nifas, dan junub. Allahu'alam. Kalau membaca Al-Quran boleh, terbuka. Membaca Al-Quran boleh, membaca gitu kan, membaca secara umum, mengulangin hafalan itu dibolehkan. Laki-laki mendapatkan keutamaan pahala 27 derajat berjamaah dan 25 derajat sholat di masjid. Apakah perempuan bisa mendapatkannya sedangkan sholat perempuan lebih utama di rumah? Dan perempuan tersebut belum menikah. Nah, ini banyak yang belum menikah ini. Ya. Jadi laki-laki yang belum menikah juga, yang bujang-bujang silahkan. Yang sudah nikah juga boleh. Baik, jadi di sini perlu saya luruskan ya. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 25 kali lipat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di masjid berjamaah lebih afdal ya, 25 kali lipat dibandingkan rumahnya dan pasarnya. Jadi ini pahalanya 25 kali lipat. Kalau hadis tentang 27 derajat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini 27 derajat bukan 27 kali lipat yang saya pahamin, dan ini juga dijelaskan oleh sebagian ulama gitu kan. 27 derajat ini diambil daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata 27 derajat ini adalah jarak antara derajat ke derajat di atasnya itu di surga nanti adalah jaraknya 500 tahun. Berarti beda dengan hitungan yang kali lipat tadi gitu kan. Ini dulu saya luruskan. Kalau masalah perempuan mendapatkan fadilah tetap lebih afdal di rumah. Apakah sama dengan pahala laki-laki? Allahu alam. Tapi ada hadis Nabi yang pernah saya jelaskan riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW dalam hadis, seorang sahabat bertanya Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah buat kami, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mencuci baju kalian, memasak buat kalian, mengurus anak kalian, dan ya menjadi tempat syahwat kalian, gitu kan? Jadi sahabat ini bertanya nih, laki-laki sama perempuan beda, gitu kan? Apakah pahala kami sama pahala kalian sama? Lalu Nabi SAW menghadap kepada sahabat laki-laki berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki sama perempuan faham tugas masing-masing dan pahalanya Allah tidak akan zalimi, akan diberikan maksimal, maka akan aman dunia ini, gitu kan? Yang jadi masalahnya perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan, bentrok-bentrokan di tempat kerja, macet-macetan di bus sama-sama tindih-tindihan, ini jadi masalah. Karena mau keluar dari fitrah sebenarnya, kecuali darurat, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Maka para ulama mengatakan mungkin kalaupun wanita tidak mendapatkan 27 derajat karena berjamaah di masjidnya laki-laki, kalau dia tidak dapat teman berjamaahnya di rumah, karena kalau dia dapat teman berjamaahnya, misal suaminya jadi imam kembali, atau dia punya anak laki-laki atau anak perempuan atau pembantunya diajak sholat sama-sama, atau saudarinya atau tantenya atau orang tuanya diajak berjamaah sama dia sholat, maka dapat 27 derajat dan dapat juga 25 kali lipat karena berjamaah kan. Cuman memang yang tidak ada di sini pahala-pahala seperti melangkah ke masjid kan itu, tapi berjamaahnya kan dapat intinya, kan dapat intinya karena berjamaah. Allahu a'lam. Bolehkah kita mengecat rambut dengan warna hitam? Warna hitam nggak boleh, warna lain boleh, nggak ada masalah. Asal warnanya jangan warna yang syuhrah. Syuhrah itu nyolok yang membuat orang langsung menilai negatif. Misalnya ada orang rambut warna biru atau kuning gitu kan. Apa maksudnya ini sesuatu yang melampaui batas. Tapi kalau ke warna merah, ya mungkin kuningnya kecoklat-coklatan yang lembut, itu tidak ada masalah. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah memiliki jenggot, ada beliau masih muda, umurnya masih muda. Masih ya umur mungkin belum 30 tahun, itu ada jenggotnya berwarna putih. Lalu kata Nabi SAW disuruh isbiq. Isbiq itu disuruh gunakan kalau kita sekarang itu daun pacar ya, yang dipakai itu warnanya kemerah-merahan agar tidak kelihatan jenggot putihnya sementara dia masih muda gitu kan. Tetapi perlu juga diketahui kalau seandainya punya rambut putih dalam Islam ini fadilah ya, kata Nabi SAW gitu kan, Allah akan menilai setiap helai rambut seseorang muslim yang berwarna putih sebagai pahala. Jadi kalau rambutnya semua putih, ya itu pahalanya banyak gitu kan, gak usah khawatir gitu. Apakah benar tata cara pernikahan syari ini itu pengantin wanita tidak boleh ditampilkan di depan bersama dengan pengantin laki-laki seperti selama ini terjadi di masyarakat? Sebenarnya kalau boleh tidak boleh khilaf diantara ulama, karena kasus tadi yang saya bilang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dinikahkan oleh Nabi di masjid di depan orang, gitu kan? Jadi pendapat pertama mengatakan boleh, nggak ada masalah selama tidak ada fitnah. Karena wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercadar, ya, wanita sahabat yang datang itu bercadar pada saat itu, gitu kan? Menggunakan hijab syar'i dan dia menawarkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nikahkan, artinya tidak ada kelihatan auratnya seperti kalau sekarang kan orang malah baju pengantinnya luar biasa gitu kan. Nah, ini kelihatan auratnya, kelihatan semua, jadi akhirnya bisa mengundang fitnah dari laki-laki lain gitu kan. Itu tidak boleh. Tapi kalau secara umum tidak ada fitnah maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi pendapat kedua mengatakan lebih aman kalau seandainya memang tidak ditampilkan. Kalau saya selalu sarankan dipisahkan waktunya, itu lebih aman. Jadi misalnya jam 10 pagi sampai jam 12 itu akad nikah, laki-laki sekalian sudah acara makan untuk tamu laki-laki, sampai duhur laki-lakinya yang melayani tamu laki-laki udah selesai kan. Nanti jam habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan duduk semua tamu perempuan, udah selesai, aman. Allahu a'lam, ini lebih aman dari fitnah. Apakah waktu terbatas lebih utama menghafal? Apabila waktu terbatas lebih utama menghafal Quran dulu atau mempelajari tafsir dulu? Menghafal Al-Quran ya kan, menghafal Al-Quran. Kalau tafsirnya ya, kalau terjemahannya sih bersamaan gitu kan, lebih baik menghafal. Allahu a'lam. Ustaz, dosakah kita menjawab salam seseorang ketika berada di jalan yang sementara kita tidak mengetahui dia seorang muslim atau bukan? Kalau kita tidak tahu jawab, misalnya kita tahu ini muslim atau bukan, dia bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tahu dia non muslim, kita jawab waalaikum saja, waalaikum, sebagaimana hadis yang sahih yang sudah sering saya jelaskan ya, di mana Aisyah waktu melewat orang-orang Yahudi lewat mengatakan assalamualaikum, kematian untuk kalian, waktu lewat depan Nabi SAW Nabi mengatakan waalaikum. Aisyah marah, semoga laknat dan kematian buat kalian, kepada orang Yahudi itu. Kata Nabi SAW pelan-pelan wahai Aisyah, gak usah emosional. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang assalamualaikum, assam bukan assalam, assalam kan keselamatan, assam kematian. Kata Nabi SAW, kau tidak dengar apa yang sudah saya jawab? Saya sudah bilang wa'alaikum dan untuk kalian. Artinya kan gitu, wa'alaikum dan untuk kalian. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Selesai. Jadi kalau orang non-muslim pasti tetap kita jawab wa'alaikum. Jangan diam, gitu kan, tetap jawab wa'alaikum. Tapi kalau dia orang muslim atau kita tidak tahu dia muslim atau tidak, tetap kita jawab lengkap. Ingat, assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jangan hilangkan pahala nih. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab memang begitu. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang baru waalaikumsalam, syaitan udah bisikin, udah jangan usah panjang-panjang. Enggak, tetap sambung. Bagaimana hukumnya menahan harta untuk tidak memberikannya kepada pengemis yang menjadikan pengemis sebagai pekerjaan? Saya menahan harta saya lalu mengalokasikannya untuk membantu pedagang asongan atau pemulung. Apakah tindakan saya tepat dengan tidak memberikan uang pada pengemis? Kalau ini kondisional ya, kalau saya lihat, Allahu a'lam. Yang saya tahu kalau ada pengemis dikasih, yang saya tahu, gitu kan? Masalah nanti mana lebih baik, saya kasih pengemis yang datang minta-minta depan rumah saya atau nanti saya kasih pedagang asongan? Kalau saya, saran saya dua-duanya dikasih. Berapa sih yang kita mau kasih pengemis itu dan berapa yang kita mau kasih modal ke asongan, kan pasti beda. Ini kasih mungkin 1.000 rupiah, 2.000 rupiah sudah senang. Kadang-kadang subhanallah pengemis itu kalau kita kasih 10.000 mungkin tangan kita mau dicium, gitu kan? Saking berharganya nilai itu bagi. Padahal kita cuma beli gorengan kadang-kadang, gitu kan? Ini pengemis juga butuh, ya. Allah alam, yang saya tahu semestinya kita memang memberi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hati-hatilah menghadapi pengemis-pengemis kalian karena kalian diberikan rezeki oleh Allah justru karena mereka. Justru karena adanya orang miskin itu Allah berikan rezeki kepada kita. Ustaz, saya pernah mendapat artikel bahwasanya kalimat subhanallah, maha suci Allah untuk sesuatu yang tidak baik atau buruk. Dari mana ini? Sedangkan untuk mengucapkan kekaguman hal-hal yang baik, ucapkan masya Allah, gitu kan? Benarkah Ustaz? Tahu saya tidak, ya. Saya tahu saya tidak, ya. Seperti misalnya subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Apa itu buruk? Gitu kan? Segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di surah Isra, kisah Isra Mi'raj, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kan enggak mungkin. Ini kan dikatakan kalau subhanallah untuk buruk, keliru dong. Kan gitu. Berarti bukan, enggak mungkin. Sama, jadi semuanya baik insyaallah. Masya Allah, ya, subhanallah, itu semua sama. Bagaimana pandangan agama terkait dengan topik bahasan dilarang menahan air dikaitkan dengan posisi kedudukan perusahaan PAM negara? Karena masyarakat diminta untuk berlangganan dan membayarnya, padahal itu milik Allah. Kan perusahaan negara kan merapikan, disaring, kan ada saringannya supaya layak konsumsi. Maukah Anda sekarang minum air langsung dari sungai yang orang baru habis buang air besar? Bapak, PAM kan datang membersihkan itu, kan gitu. Jadi nggak ada masalah, gitu kan? Karena kita ada biaya, digaji orang di sana, gitu kan? Kemudian memang dibersihkan supaya layak konsumsi, itu nggak ada masalah. Allah alam. Dapatkah kita meraih ridho Allah sementara tanpa sadar kita sering mendzalimi orang lain? Misalnya tidak taatnya kita di jalan raya dan sering membahayakan pengguna jalan lainnya. Ridho Allah masuk ke dalam semua lini kehidupan kita. Banyak substansialnya ya. Kita baru bakti sama orang tua nih, baru beliin makanan, gitu kan? Kita bakti, dapat pahala, ridho Allah ada di situ kan? Nyata kita keluar ugal-ugalan di jalanan, ya dosa di situ. Enggak ada hubungannya, jadi ridho Allah di masing-masing perilaku kita, gitu kan? Allah SWT maha adil. Ingat selalu contoh ini ya, camkan selalu contoh ini supaya tidak pernah lupa. Jadi pertanyaan seperti ini terjawab selalu. Kalau ada wanita masuk masjid, dia terlihatan auratnya, pakai rok pendek misalnya, tidak pakai jilbab. Mereka masuk masjid bawa mukena, waktu mau sholat tutup rapat semua. Sholat Allah Akbar, sahkah sholatnya? Sah. Allah maha adil. Dia berdosa dengan buka aurat di luar masjid, tapi sholatnya waktu itu tutup aurat. Kecuali kalau dia kelihatan auratnya dalam sholat, baru batal. Gitu kan? Allah mengadili seseorang itu sesuai dengan masing-masing substansial kehidupannya. Gitu kan? Makanya dalam sehari itu bersaing antara dosa dengan amal sholat seseorang. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana sikap saya ketika ingin berinfak di sisi lain keluarga sangat membutuhkan sekali atau keluarga fakir. Apakah saya harus mengutamakan kebutuhan amal infak atau mendahulukan keluarga? Dua-duanya, akhi, jangan selalu bingung di masalah seperti ini. Infakkan semampunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya apa itu afdal sadaqah, afdal infak yang bisa dikeluarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mengeluarkan sadaqah pada saat kamu lagi susah dan kamu lagi programin untuk menjadi orang kaya. Itu afdal sadaqah. Justru pada saat itu paling afdal. Sadaqah kan semampunya. Kebutuhan keluarga saya 500 ribu per bulan. Saya mampu infak 10 ribu rupiah. Masa gak bisa infak 10 ribu atau 5 ribu atau 1000? 100 rupiah deh. Yang penting ada infaknya. Karena infak ini penyebab dibukakan rezeki. Bukan berarti kita suruh infakkan semua 500 ribu. Enggak. Gitu kan? Ustaz, bagaimana cara mendiagnosa rezeki? Mana yang termasuk rezeki karena ridha Allah? Mana yang istidraj? Kalau istidraj itu adalah kelihatan dari seseorang yang suka bermaksiat atau orang kafir. Kata Nabi SAW begini, istidraj itu. Istidraj ini istilah tahapan azabnya Allah kepada seseorang. Itu namanya istidraj. Ini kan? Kalau seseorang itu sedang bermaksiat, kata Nabi SAW, kalau kau lihat orang sedang bermaksiat kepada Allah, kafir atau orang muslim lebih banyak maksiatnya, lalu melimpah nikmat padanya, justru pada saat dia makin banyak maksiatnya, makin melimpah nikmatnya, maka itu adalah istidraj. Itu adalah tahap azab. Memang Allah sedang ingin menghukum dia. Itu pemahamannya. Tapi kalau orang umum saja, kita lagi bekerja nih, kemudian dapat rezeki, gitu kan? Itu bukan istidraj. Enggak ada, kecuali kalau Anda memang ahli maksiat, kemudian memang makin membeludak ya, makin banyak sekali rezeki, itu baru masuk istidraj. Ustaz, siapakah Syekh Abdul Azzam yang sebenarnya pimpinan Mujahidin yang sudah meninggal? Allahu a'lam. Yang saya tahu beliau doktor dari Mesir ya, Abdullah Azzam namanya. Abdullah Azzam itu dulu waktu zaman ya masih ribut perang antara Rusia sama Rusia dengan Mujahidin di Afghanistan, dia dulu pernah ikut perang dan dia terbunuh mati syahid pada saat semoga syahid gitu kan, Allahu alam. Tapi kalau masalah pribadi saya tidak kenal beliau, saya tidak tahu gitu kan. Tapi beliau memang terkenal pada saat itu paling banyak memotivasi anak-anak muda di Mesir, di Saudi untuk datang ikut jihad di Afghanistan waktu zaman itu. Tapi Allahu alam, semoga Allah ampuni kalau beliau punya salah dan semoga Allah SWT juga menerima syahadah beliau ya. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika ada seseorang yang menjual tanahnya di luar harga yang wajar dikarenakan dia tahu tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, misal jalan tol, PLTU dan seterusnya. Orang bebas menjual semaunya. Anda punya produk, beli 1.000 rupiah mau dijual 100 juta, bolehkah? Boleh dalam Islam. Kalau laku, asal laku silahkan. Gitu kan? Nenek saya sedang menahan harta, rumah waris peninggalan kakek saya dan tidak ridho jika menjual rumah tersebut lalu membagi sesuai dengan hukum faraid karena beliau yakin dulu membeli rumah tersebut menggunakan duitnya sebagian. Jadi kalau dia memang yakin ada duitnya dipakai, orang ini terlepas daripada nenek Anda atau orang lain, intinya dia harus diperkirakan harta dia berapa di situ dan dia keluarkan ya. Misal dulu rumah ini dibeli 100 juta, sekarang nilainya rumah ini sudah 1 miliar gitu kan. Baik, dulu 100 juta, dia ikutkan 10 juta uangnya, berarti kan persentasenya 10%. Nah rumah sekarang ini karena berjalan waktu jadi 1 miliar, persentasenya 10% berarti 100 juta. Oke, 100 juta keluarin hak dia. Berapa uangnya nenek dulu di sini? Sekian, rumah ini dibeli berapa? Sekian. Perkiraan saja, gak usah, mungkin susah untuk diingat gitu kan. Baik, berarti dipersentasekan kira-kira sekian. Ya udah, itu dikeluarkan haknya. Ini tetap kita bagi waris. Selain warisan, Anda juga akan dapat uang yang pernah Anda masukkan. Begitu. Tapi kalau ditahan, tidak dibagi itu haram. Gak boleh, termasuk dosa menahan haknya orang lain. Gak boleh sama sekali. Karena itu ada haknya orang lain, ahli waris. Ustaz, siapa saja yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat? Karena saya pernah membaca hadis orang yang isbal juga tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Apakah sahih? Dan apakah artinya ini kita tidak dihisab? Sahih itu, gitu kan? Saya bacakan. Memang ada beberapa hadis ya yang serupa dengan hadis tadi. Di antaranya tentang hadis isbal ya. Kalau memang ada teman-teman yang pegang buku dosa-dosa besar itu ada di orang-orang yang menggunakan celana di bawah mata kaki ya. Sebentar saya liatin di dosa besar keberapa itu. 52 ya. Baik, halaman 144. Di situ ada hadisnya itu, disebutin hadisnya sahih. Ntar saya bacain, saya pastikan lagi. Kata Nabi SAW hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkim wa lahum adzabun alim al-musbil wal mannan wal munfiqu silata bil halifil kadzib. Tiga orang yang mana Allah tidak akan lihat mereka. Jadi tiga orang ini betul-betul lain daripada tiga yang tadi ya. Ini memang lain lagi. Berarti memang ada kelompok lain memang yang Allah tidak akan lihat mereka hari kiamat. Dan sama, tidak akan dilihat, tidak akan diajak ngomong, tidak akan disucikan dan akan punya azab yang pedih. Yang pertama musbil, laki-laki yang menutup mata kakinya. Di bawah mata kakinya ini sudah pernah kita jelaskan. Yang belum sempat ikut bisa download aja langsung ya di web saya dosa besar ke-52. Kemudian menjulurkan kainnya, kemudian al-mannan, orang yang menyebut-nyebut kebaikan ya, pemberian yang pernah dikasih orang lain. Dan yang ketiga orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini juga termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Allahu a'lam. Ustaz, akhir-akhir ini saya sering berdoa untuk minta bisa diundang menjadi tamu Allah di rumah Allah, di Baitillah. Tiba-tiba saya mendapat kabar, bulan Desember tahun ini saya disuruh umroh dari orang lain, gratis. Tapi saya baru masuk kerja sekitar 3 bulan, belum bisa mengambil cuti. Karena baru bisa ambil cuti setelah 1 tahun kerja. Apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Nego saja sama orang yang mau gratisin, gitu kan? Tinggal lobby, mohon maaf saya masih kerja sekarang, bisa enggak umrohnya nanti setelah setahun, ya kan? Uangnya tetap saya pakai umroh tapi setelah setahun. Itu insya Allah bisa saja kalau dia mau cari pahala, ya mudah-mudahan bisa. Yang agak sulit memang kalau haji, karena haji itu peluangnya agak susah ya kadang-kadang, apalagi sekarang. Kalau umroh insya Allah coba deh, kalau Allah memang kasihkan, jadikan sebagai rezeki Anda, tidak akan kemana-mana, sampaikan apa adanya, insya Allah akan selesai itu. Pertanyaan terakhir ini ya, Ustaz, apakah batas aurat laki-laki pada saat di rumah dengan memiliki celana pendek yang terlihat bagian pahanya oleh adik kandung perempuan atau laki-lakinya atau ibu kandungnya? Gak boleh pahanya kelihatan. Kan sudah saya bahasakan, aurat laki-laki itu minimal dalam hadis perut ya, sampai ke lutut gitu kan, itu minimal. Maka tidak boleh di atas itu kecuali dengan suaminya atau istrinya, mohon maaf, itu dibolehkan. Tapi kalau sama ibunya, sama ayahnya, enggak boleh. Anak perempuan sama ayahnya, anak laki-laki sama ibunya, enggak boleh lagi. Dan sudah saya titik beratkan bahwasanya kalau sudah sampai sin rusht, umur bisa membedakan jenis kelamin 7 atau 10 tahun. Sebagian jumhur ulama mengatakan 10 tahun. Diambil daripada hadis Nabi SAW, pukul anak kalian di umur 7 tahun untuk sholat, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang di umur 10 tahun, kan gitu. Jadi gak boleh lagi satu ranjang dengan saudaranya atau saudarinya, sama jenis atau selain jenis. Di sini juga ulama merincikan panjang lebar, tidak boleh lagi ayah laki-laki memandikan anak perempuannya sudah 10 tahun walaupun belum haid. Tidak boleh lagi ibu memandikan anak lakinya sudah umur 10 tahun, gak boleh lagi, gitu kan. Sampai masalah memandikan jenazah pun tidak boleh. Bolehkah hukum dalam Islam laki-laki memandikan jenazah ibunya? Enggak boleh. Gitu kan? Enggak boleh. Yang boleh cuma suaminya atau sesama jenisnya. Bolehkah anak perempuan memandikan jenazah ayahnya? Enggak boleh. Karena kelihatan auratnya, tetap enggak boleh. Gitu kan? Jadi sebelum balik aja enggak boleh, sini tamyiz itu. Apalagi kalau sudah balik, maka enggak boleh. Allahu a'lam. Jadi sebaiknya jangan pakai celana, walaupun pakai celana pendek, pakai celana yang di bawah lutut lah, gitu kan. Alhamdulillah ini tadi yang dibahas masalah isbal, yang kemarin-kemarin itu masalah isbal. Isbal itu kan menaikkan celana sampai ke setengah betis, gitu kan. Itu sunnah, cari celana yang ukuran itu, dipakai di rumah kan bisa. Ini kadang-kadang kita anggap aib, katanya aib ya, dianggap jingkrang lah dan seterusnya. Tapi ada orang yang pakai celana sampai pahanya kelihatan di mall, gak malu, gitu kan. Kenapa yang isbal, yang tidak isbal yang dimasalahkan cuma naik sedikit di setengah betis, ada orang sampai lutut, sampai pahanya, itu tidak dipermasalahkan, gitu kan. Allah alam. Jadi ini ada batasannya. Dan ini mudah-mudahan kita amalkan. Dan ini termasuk amal, insya Allah jadi amal pahala pada saat kita niatkan memang mengamalkan sebagai ya karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Buku-buku saya tidak referensikan secara khusus hari ini lagi karena memang masih seperti judul-judul yang lalu ya buku-bukunya. Dan kalau ada yang berminat nanti bisa temuin saya setelah taklim. Ya, jadi tidak ada judul baru. Cuman ada teman-teman dari Wisol menitipkan ke saya DVD Dr. Zaki Naik gitu. Jadi teman-teman Wisol sudah mendabing suaranya ke bahasa Indonesia sehingga memang bisa diikutin. Kalau nggak salah ada dua judul itu, masalah terorisme dengan masalah hak-hak wanita dalam Islam. Itu juga ada dititipin, mudah-mudahan nanti kalau ada yang berminat bisa diambil. Mungkin sampai situ dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.